Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Ghani Al-Hamid. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma ya Rabbana salli wa sallim ala rasulika wa habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana wa ya ghafiradh dhunub ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyubi isturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habib المحبوب اخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kemudahan Allah berikan kepada kita hingga saat ini untuk kita bisa bergabung di acara yang sungguh ini, acara agung, karena acara sambung hati kita dengan manusia agung Rasulullah, agar kita sambung dengan zat yang maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca riwayat-riwayat atau hadith-hadith beliau untuk kita bisa lebih dekat kepada beliau dan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapapun yang telah dibuka pintu kemudahan oleh Allah untuk kebaikan-kebaikan tersebut, maka ketahuilah mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Dan siapapun yang masih belum rindu dengan majlis mulia ini, dari keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, semoga Allah zat yang maha kasih memandang mereka dengan kasih sayangnya, lalu menitipkan kerinduan di hati mereka untuk bisa menghadiri tempat-tempat mulia semacam ini. Kita akan lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk bab baru, yaitu bab tahrimil, babu tahrimil kibri wal ijabi, bab tentang diharamkannya sombong, kibir ujub, itu bangga dengan dirinya sendiri, berbangga dengan dirinya sendiri karena karunia Allah, seolah-olah lupa bahwasanya itu semua dari Allah. Dan kesombongan adalah dibenci oleh Allah dan kehinaan bagi seorang hamba. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tilka ad-darul akhiratu, negeri akhirat, kebahagiaan di surga nanti. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan, mereka itu, ya, surga itu diberikan untuk mereka-mereka yang tidak Dikatakan iradah itu di dalam hati. Di dalam hati mereka tidak ada keinginan untuk menyombongkan diri fil ardi di muka bumi ini. Wala fasadan, dan juga tidak ingin membuat kerusakan di atas bumi. Untuk mereka lah surga-surga yang tidak menyombongkan diri yang di muka bumi. Sebab yang di atas bumi ini, yang di atas debu pun bakal jadi debu semuanya. Dan tidak pantas seorang hamba menyombongkan diri. Wala aqibatu lil muttaqin, sungguh imbalan kebaikan, keindahan nanti, dipungkasannya nanti di akhirat adalah hanya untuk mereka-mereka yang bertakwa, punya rasa takut kepada Allah, rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang menyombongkan diri, dan bukan orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa la tamshi fil ardi maraha, melarang janganlah, Allah melarang jangan kalian berjalan di atas bumi, maraha, dengan kesombongan. Sebab engkau dengan bumi itu satu martabat. Engkau dibuat dari tanah, dan engkau pun lihat akan menjadi tanah. Engkau pun kalau mati pun akan bercampur menjadi tanah. Engkau akan hancur lebur, tidak ada lagi yang bisa kau banggakan dari jasadmu. Semua akan bercampur dengan tanah. Tidak pantas engkau berjalan di atas bumi dengan kesombongan. Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman, wa natsa'ir khaddak, di dalam engkau berinteraksi dengan manusia, jangan sampai engkau itu, wa natsa'ir khaddaka linnas, jangan sampai engkau mudah memalingkan mukamu dari manusia, tanda berpaling karena kesombongan. Kalau berpaling kepada orang yang mereka membuat kemungkaran, penggunjing, harus. Kalau tidak menasihati, kita berpaling. Agar tapi lihat, dengan sesama manusia yang tidak ada urus, tidak ada masalah, urusan. Mengingatkan, bukan orang ahli maksiat. Kalau tiba-tiba kita pandang mereka dengan pandangan picik, lalu kita enggan bertatap wajah dengan mereka, itulah kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di atas bumi dengan kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah tidak senang dengan orang yang berjalan dengan kesombongan, yang hanya yang membanggakan tentang dunia, tentang pangkatnya, tentang kekayaannya. Surat Luqman. Wa ma'na tusair khaddaka linnas, kata Imam Nawawi, ma'na tusair khaddaka linnas, itu tumiluh, engkau memalingkan. Mungkin kalau pada sekarang tidak nyaman menghadap kepada seseorang. Tu'rid bihi anin nasi, berpaling dengan wajahnya dari manusia. Berpaling, tidak senang berhadapan dengan manusia. Maksudnya yang merendahkan orang lain. Takabburan, karena sombong, alaihim, kepada mereka. Wal marah adalah tabakhtur. Marah, wala tamshi fil ardi marha, kalau ada orang ada berjalan, itu adalah berlenggang-lenggang kesombongan. Kalau ada orang memang jalannya begini, memang kebiasaan ada. Akan tetapi memang dia berlenggang, menggagah-gagahkan dalam berjalan untuk menampakkan kesombongannya. Itulah tabakhtur. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Allah berfirman, ini kisah panjang tentang Qarun, surat Al-Qasas, ayat 76. Inna Qaruna, disebutkan Inna Qaruna, ada kisah Qarun. Siapakah Qarun? Qarun ini orang hebat. Qarun adalah orang yang diberi Allah ilmu, paling fahamnya Taurat, dan dia adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Diberi pemahaman Taurat, suaranya bagus, ilmunya hebat tentang ilmu Taurat. Jadi runtutan orang alim setelah Nabi Musa dan Nabi Harun adalah Qarun. Jadi alim besar, jago dalam urusan pemahaman tentang Taurat. Dia menghafal Taurat. Diberi oleh Allah wajah yang ganteng, gagah, cerdas. Dan paling hebatnya orang Bani Israel saat itu. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Inna Qarun kana min qaumi Musa. Dia adalah termasuk kaumnya Sayyidina Musa AS. Bahkan bukan sekedar kaum. Akan tapi menjadi adalah kerabat Sayyidina Musa AS. Sepupunya. Fabagha alaihim. Akan tapi dia sombong kepada kaumnya. Karena dia merasa punya kelebihan. Watainahu minal kunuzi, dan aku memberikan kepada Qarun ini, Allah menjelaskan, Allah memberikan kepada Qarun kunuz, harta karun, sampai hari ini disebut ya, harta karun itu kan hartanya Qarun, senang dengan harta karun. Kunuz adalah harta karun yang banyak. Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati. Kuncinya itu akan kalau dibawa, harus dibawa oleh serombongan orang-orang yang banyak. Kuncinya tok untuk membuka gudang-gudangnya Qarun. Itu pun harus orang ulil kuwati yang kuat, gagah perkasa. Bukan orang-orang yang lemah. Itqala lahu qaumuhu. Di saat Qarun diingatkan dengan kesombongan, dia sombong, diingatkan Sayyidina Musa datang, Sayyidina Harun datang mengingatkan Qarun. Kaumnya Sayyidina Musa mengingatkan Qarun, Qarun, bayar zakatmu, ada bagian rezeki untuk kaum orang fakir dan sebagainya. La tafrah innallaha liyuhibbul farihin. Jangan engkau senang. Senang di sini adalah kalau senang diperkenankan, senang yang syar'i. Bahkan dengan nikmat Allah hendaknya kita senang. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Allah memerintahkan kita senang atas nikmat Allah, senang yang syar'i. Tapi ini adalah senang yang tidak syar'i. Ini senang yang tidak syar'i. Senang bersenang-senang dengan harta kekayaannya, mabuk, menggunakan harta kekayaannya tidak sesuai dengan ajaran Taurat waktu itu. Diingatkan oleh kaumnya dari ahli orang-orang yang beriman, wahai Qarun, jangan kau bersenang-senang dengan cara semacam itu. Itu dilarang dan Allah tidak senang dengan orang yang demikian. Dan diingatkan oleh kaumnya Sayyidina Musa. Jadi yang nasihati banyak. Bukan Sayyidina Musa saja nasihati. Tapi kaumnya. Kaumnya Nabi Musa sudah banyak. Orang-orang datang kepada Qarun untuk mengingatkan. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirata. Wahai Qarun. Allah berikan kepadamu harta yang melimpah. Hai orang yang diberi oleh Allah kekayaan hari ini dengan harta yang melimpah. Jangan sampai posisimu adalah keadaanmu seperti keadaan Qarun. Carilah darul akhirah, kebahagiaan nanti di negeri akhirat. Dari apa yang Allah berikan kepadamu. Artinya gunakanlah kekayaanmu itu, harta yang diberikan Allah kepadamu ya Qarun, untuk mencari akhirat. Wala tansa nisibaka minad dunya. Maknanya apa? Ini bukan mengingatkan Qarun, jangan lupa lo bagianmu dunia. Oh, Qarun enggak lupa dunia, bukan. Ini. Agar tapi maknanya para ulama menjelaskan wala tansa nasibaka minad dunya, hai Qarun, jangan lupa nasibmu dari duniamu ini lo. Dari dunia yang kau miliki ini, bukan suruh mencari dunia. Dunia sudah ada kok. Ini bukan menafsirnya, carilah dunia tidak. Agar tapi hai Qarun, dengan kekayaanmu yang sudah melimpah ruah ini, jangan lupa nasibmu dari dunia yang kau kumpulkan ini adalah untuk akhirat nanti. Bukan suruh mencari dunia. Wala tansa. Qarun sih gak lupa wong dunia terus yang dicari. Masa harusnya dia jangan lupa Qarun urusan duniamu? Enggak. Hei Qarun, jangan lupa dengan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa hei Qarun nasibmu dari duniamu ini loh. Hendaknya kau pikirkan untuk akhirat, maka berbuatlah engkau kebaikan dengan duniamu untuk akhirat, bukan untuk mencari dunia, bukan. Wala tansa nasibaka minad dunya, karena ada hubungannya dengan sebelumnya. Qarun, jangan terlena dengan kekayaanmu, carilah akhirat dengan duniamu ini, maka jangan lupa bagian daripada duniamu ini hendaknya untuk akhirat. Kau gunakan untuk akhirat, berbuat baik, bersedekah, infak yang benar dan seterusnya. Wa ahsin, dan berbuatlah baiklah dengan duniamu ini wahai Qarun, kama ahsanallahu ilaika, seperti Allah memberikan kepadamu harta ini. Walatab ghil fasada, jangan kau menghendaki kerusakan fil ardi, di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak senang dengan orang yang membuat kerusakan. Dengan harta yang melimpah korun membuat kerusakan di muka bumi. Dengan harta yang melimpah korun membuat kerusakan di muka bumi. Ini adalah orang yang diuji dengan harta dan tidak mampu, maka dengan hartanya membuka sesuatu yang menjadikan orang mudah bermaksiat, tempat untuk berjudi, mungkin tempat minuman keras, mungkin tempat berzina, bahkan dia pun ikut di dalamnya. Naudzubillah. Tidak cukup seorang yang punya kekayaan, ternyata tidak cukup menghindar dari zakat saja, akan tapi pun akan berkembang dari kejahatannya, membuat kerusakan di muka bumi. Dan itulah kerjaan Qarun. Ini kerjaan Qarun. Disebutkan dalam dipotong Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak mengambil semua, akan tapi dari ayat itu panjang kisah tentang Qarun. Di saat diingatkan dengan peringatan yang baik, apa kata Qarun? Qala, dia menjawab, innama utitu ala ilmin indi, aku bisa mendapatkan itu semua karena Allah memberikan kepadaku ilmu, karena aku punya ilmu. Aku bisa melakukan itu semua karena aku punya ilmu. Aku punya ilmu ekonomi sehingga aku bisa mengumpulkan kekayaan. Aku punya kecerdasan. Aku punya kehebatan sehingga aku bisa kaya semacam itu. Sombong dengan kekayaannya. Sombong dengan kekayaannya. Tidak mau memberikan kebaikan untuk di akhiratnya nanti. Dan dia menyesal sepanjang masa. Dan dia menyesal. Dan nama jeleknya pun terus dibawa sampai hari dia abadikan dalam Al-Quran. Kisah Qarun. Di ahli dunia. Kalau kisah ahli dunia itu. Pernah Sayyidina Imam Ali ini. Imam Ali itu ditanya. Ada satu orang bertanya. Wahai Imam Ali. Di ahli ibadah, ahli sholat. Ali ibadah dia. Orang baik. Akhirnya tanya kepada Imam Ali, wahai Imam Ali ini, saya ini coba dinilai, saya ini ahli dunia atau ahli akhirat? Imam Ali berkata, aku tidak bisa menilaimu. Aku tidak bisa menilaimu. Apakah kamu itu ahli dunia atau ahli akhirat? Yang bisa menilai adalah dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa menilai diriku sendiri, wahai Imam Ali? Kesenanganmu seperti apa? Jika engkau kesenang di saat diberi, maka engkau ahli dunia. Tapi di saat engkau senang, saat memberi, engkau adalah ahli akhirat. Endeng. Di saat engkau senang mencari, maka engkau ahli dunia. Tapi di saat engkau senang memberi dalam kebaikan, engkau adalah ahli akhirat. Yang tahu dirimu sendiri. Coba, mana lebih senang diberi atau tadi memberi engkau? Ini pertanyaan. Di saat engkau senang memberi, engkau ada ahli akhirat. Pernah Sayyidat Fatimah Az-Zahra itu membersihkan uang logam. Akhirnya Rasulullah bertanya, Fatimah, untuk apa kau bersihkan uang itu? Li'ajluwahu, untuk aku bersihkan biar mengkilat duit itu. Kok kayak orang cinta dunia, Siti Aisyah kau membersihkan apa? Siti Fatimah membersihkan apa? Uang sampai dia mengkilatkan. Ada apa kau bersihkan sampai mengkilat seperti itu? Siti Fatimah menjawab, ya Rasulullah, aku akan berikan ini kepada orang fakir. Sebab sebelum jatuh ke tangannya orang fakir, kan diterima dulu oleh Allah. Aku ingin memberikan sesuatu ini dalam keadaan sudah aku persiapkan dengan bersih. Wow. Sampai secara zahirnya pun dibersihkan. Karena tahu yang terima adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi dia tidak lupa dunianya untuk akhirat. Nah, Qarun diingatkan tidak malah bersombong. Aku bisa begini karena aku punya kekuatan, aku punya ilmu nih. Aku punya. Dan dikatakan dia adalah hafal Taurat, alim ilmu Taurat. Akan tapi yang katanya dia alim ilmu Taurat kok kelewat. Aula ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi. Ini. Maksudnya, hei Qarun. Katanya kamu alim urusan Taurat. Isinya Taurat. Apakah kamu tidak mendengar kisah di Taurat itu? Ada orang yang dulu lebih hebat daripada kamu pun dihancurkan oleh Allah. Apakah kamu tidak sadar nih? Masa kelewat faham ilmu Taurat, tapi hanya lupa urusan dunia ini. Awalnya alam, apakah Qarun itu tidak sadar? Tidak tahu. Annallaha qad ahlaka min qablihi. Allah telah menghancurkan sebelum Qarun minal kuruni, dari generasi-generasi sebelumnya, orang-orang sebelumnya. Wah, banyak yang dihancurkan oleh Allah dari orang-orang yang durhaka kepada Allah. Wa asyaddu minhu quwwah, yang orang tersebut lebih kuat daripada Qarun, ada lebih dahsyat dari Qarun. Jadi Nabi Musa ini adalah tantangannya berat sekali, mulai dari orang yang mengaku Tuhan Fir'aun, dan orang yang diberi kekayaan dahsyat Qarun, dan orang yang punya keajaiban Musa Samiri. Jadi dahsyat tantangannya. Haman juga. Akthar jam'an aqwa'ayni ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'an, lebih kuat dan lebih banyak lagi hartanya daripada Qarun. Wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun, ketahuilah orang-orang jahat itu nanti enggak ditanya lagi oleh Allah urusan dunianya. Kenapa? Langsung masuk neraka tanpa hisab. Enggak usah pakai tes-tes lagi, enggak usah dites. Oh, langsung. Wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Nah, ini sifat-sifat Qarun seperti itu. Dikasih tahu enggak mau. Ada lagi sifat Qarun. Wa kharaja, disebutkan ini. Wa kharaja, keluar Qarun. Biasa Qarun itu keluar. Biqaumihi, ala qaumihi, kepada kaumnya. Fizinatihi, dengan kebanggaannya. Di jalan dengan mobil mewahnya, reng-reng-reng-reng-reng-reng-reng-reng misalnya, atau dengan baju mewahnya pamer di mana. Dia pamer kekayaan. Dia pamer kekayaan. Ini kelas Qarun. Bukan kekayaan untuk kebaikan. Dan ini ada model-model hamba-hamba yang semacam itu, ingin menampakkan kekayaannya depan manusia. Dan dia bangga di saat di grup ini, seolah-olah orang lain rendah semuanya. Dia bawa dia. Ini yang punya anu saya. Ini mungkin, anggap saja ini grup sebidak emas. Itulah. Jadi anda tidak tahu, kita tidak ngomong emas ya. Tidak ada. Semoga tidak ada yang tersinggung di sini. Paling tidak jika ada orang yang keluar dengan membanggakan kekayaannya, bisa sadar. Qarun itu punya kebiasaan. Jadi bangga dengan kekayaannya. Jadi punya grup apa? Kalau zaman itu kan belum ada mobil, pokoknya enggak bisa mobil mewahnya. Dia punya grup persatuan mobil mewah, nanti di jalan, memenuhi jalan, terus diganggu orang, ada suara yang mendering, reng-reng-reng, orang pada noleh. Qarun, Qarun. Ini kisah betul ini dikisahkan. Qarun begitu punya kebiasaan adalah pamer kekayaannya. Pamer kekayaannya, bukan memberikan kekayaannya. Pamer. Biar orang tahu kalau saya punya mobil ini, saya punya motor ini, saya punya ini, pamer. Ini Qarun. Faraja alaikum fi zinati. Fi zinati adalah membawa kekayaannya. Dia pamer kekayaan depan orang. Sampai dikatakan diikuti dengan budak, 1000 budak perempuan. Kemudian dengan baju emas semuanya dikeluarkan. Dan pengawal-pengawal yang jumlahnya ratusan. Hanya berjalan untuk pamer. Dan dia bangga dengan itu semua. Itulah yang berjalan di atas bumi, maraha, dengan kesombongan. Itu Qarun. Menampalkan kekayaannya. Kalau dia grup orang kaya, biarpun itu mobilnya kredit itu. Sudahlah, ini nasib buruk ini memang. Ini mobilnya kredit ini. Wah, ini wal azinatihi, dan ini memang model ini betul. Qala alladhina yuridul haya yuridunal hayatad dunya, dan mereka orang-orang yang menginginkan dunia, lah pecinta dunia itu melihat, oh, haya. Kapan saya bisa gitu? Oh, lihat jajar lo, sampai hilang. Oh, selesai pikiran saya harus lihat. Ya, nih, mayoritas adalah hayatan dunia. Orang yang ahli dunia begitu. Ya laitala dami thalama utiya Qarun. Oh, kalau aku punya kayak itu kan enak. Nanti ikut bareng-bareng reng sana. Biar orang tahu kalau saya punya mobil mewah, biar tahu saya punya motor mewah, saya punya. Ini kan, ini Qarun. Ya ada, ini si Qarun zaman ini, insyaAllah ini bukan, tidak ada Qarun di sini. Yang mendengar ini tidak ada Qarun. Yang dengar ini tidak ada Qarunnya, insyaAllah. Yang menyaksikan tidak ada Qarun. Hanya kisah Qarun semacam itu. Saya tadi waktu baca ayat ini kok, kadang-kadang keluar-keluar juga ini, Mas. Ini Qarun, masyaAllah, bangga. Jadi memang itu kebiasaan. Ada waktu tertentu, sampai ada kisah itu, jalan ditutup. Orang lain tidak boleh lewat, hanya dia lewat. Ini dalam kisah disebutkan bahasanya semua jalan tidak boleh orang keluar, hanya Qarun yang lewat. Wah, ini dikawal nih sama apa gitu misalnya tuh. Jadi tidak boleh lewat ini. Sebut ini Korun. Lah orang-orang ahli dunia melihat kagum. Makanya jangan sampai kita kagum melihat yang demikian itu. Oh, masya Allah. Ya laitanin. Masa orang katakan, ya laitalana. Oh, seandainya aku, kami diberi oleh Allah, diberi mislama utia korun seperti yang diberi korun. Innahu ladhu haddin adim. Oh, orang kaya benar dia. Hebat dia, orang sukses. Lah sukses ke orang pandai mengumpulkan. Orang sukses adalah seberapa besar manfaatmu untuk umat, bukan seberapa banyak yang kau kumpulkan. Wa kullu alladhina utul ilma. Kalau orang diberi oleh Allah pemahaman, ilmu yang benar, ilmu akhirat, mengatakan wailakum. Celaka. Kalian yang bangga dengan itu semua celaka. Ini Al-Qur'an yang bercerita. Bukan kami. Wailakum, ini cerita kaum orang beriman pada zaman itu saat melihat rombongan Qarun, sebagian terkagum. Ada dua kelompok. Yang kagum jejer melihat. Sambil haha gitu, sambil ngiler itu ada. Ada lagi yang mengatakan istighfar banyak. Wailakum, celaka kalian semuanya. Thawabullahi khairun, pahala dari Allah itu lebih agung, lebih besar, lebih bagus. Liman amana, bagi orang yang punya iman. Wa amila solehkan, dan punya amal soleh. Pertama iman, yang kedua adalah amal soleh. Dan amal soleh adalah dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Jika itu harta-harta, jika tenaga-tenaga, jika pangkat-pangkat. Punya amal soleh. Wa la yulaqqaha, dan tidak akan oleh Allah diberi taufik. Tidak akan oleh Allah diberi surga. Tidak akan oleh Allah diberi kesadaran ngomong seperti tadi ini. Ini. Illa sabiruna, kecuali orang yang sabar. Orang sabar. Sabar dengan hidup di dunia ini memang harus sabar. Godaan terus isinya. Jadi tidak akan bisa berkata pahala di akhirat adalah lebih besar, lebih agung, lebih bagus bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak akan mampu mengucapkan demikian dari hatinya, kecuali orang yang di dalam hatinya sudah punya jiwa kesabaran. Dan masalah sabar ini adalah, kalau dibahas malah sabar. Sabar itu bukan di saat kita dihimpit ke kefakiran atau sakit lalu sabar. Bukan itu. Akan tapi menahan kerakusan kita untuk tidak kita turuti, maka itu adalah bentuk kesabaran yang paling dahsyat. Kesabaran yang paling berat. Ya, akan tapi ketamakan kalau dituruti tidak sabar. Dan harus begini, harus begitu. Sehingga apa yang dilakukan seorang yang tidak sabar dalam urusan dunia, dia ingin mendapatkan dunia dengan cepat, dia ingin mendapatkan kekayaan dengan cepat, tidak peduli apakah ini dengan cara yang halal atau cara yang haram. Fakhasafna bihi wa bidarihi, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan di bumi dengan tak bumi, hartanya, dirinya dan rumahnya, kekayaannya ditelan bumi. Fama kana lahu min fi'atin yang surunahu min dunillah, dan tidak ada yang bisa menolong Qarun sampai hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong kita. Wa makana minal muntasirin, dan dia bukanlah orang yang tertolong. Naudzubillah. Inilah kisah yang dihadirkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam muqaddimah bab kesombongan. Jadi ketahuilah, Qarun adalah orang yang hebat kaya, berbangga dengan kekayaan, punya kebiasaan pamer kekayaan. Dia adalah yang punya kekayaan, tapi tidak ada kebaikan yang dirasakan orang. Coba orang-orang yang tertipu tadi menginginkan apa? Tidak mendapatkan kebaikan sebetulnya dia. Sudah tidak mendapatkan kebaikan dari Qarun, akan tapi hatinya sudah punya ketamakan seperti Qarun. Dan alangkah banyaknya orang yang bisa pamer kekayaannya. Dia bisa bercerita kalau dia punya koleksi 16 rumah atau mobilnya macam, akan tapi bukan itu yang bermanfaat untuk umat. Apa yang kau berikan untuk umat? Mana santunanmu untuk fakir miskin? Kekayaanmu tidak akan ada gunanya, dan orang lain pun tidak akan mengambil manfaat dari itu semuanya. Maka menjadilah orang yang bermanfaat. Dan ketahuilah bahwa kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu sebetulnya apapun, kekayaan, kecerdasan, kehebatan, apapun yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, artinya kalau dia sadar, Allah telah memberikan bekal kepadanya untuk meluncur menuju Allah dengan cepatnya, kalau faham. Itu walatan sana sibaka minat dunia tadi. Jangan kau lupa, duniamu ini hendaknya kau jadikan meluncur kepada Allah. Dengan kekayaanmu, dengan jabatanmu. Untuk meluncur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadilah engkau orang kaya, tapi orang kaya yang dengan kekayaanmu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ambil jabatan yang paling tinggi agar engkau bisa ngayomi rakyat dalam kebaikan, sehingga engkau bisa meluncur ke surga Allah dengan jabatanmu, dan seterusnya. Nah ini. Jadi kesombongan yang digambarkan di sini adalah kisahnya Qarun dengan kekayaannya melimpah ruah, tidak ada manfaatnya untuk orang, tapi pun masih ada orang kagum dengan dia. Kagum dengan kekayaannya. Padahal dia tidak manfaat, tidak berguna untuk umat. Tidak ada yang merasakan kenikmatan dari kekayaannya Qarun itu. Tapi begitulah ahli dunia kagum. Lihat, karena apa? Dia ingin menjadi seperti Qarun. Baik, ini adalah kisah Qarun yang dihadirkan di sini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk bagi pelajaran, untuk pelajaran bagi kita. Qarun kaya raya, akan tapi pun akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi. Dan juga kekayaan yang Allah berikan kepada kita saat ini. Ketahuilah, kalau kita tidak meninggalkan dunia itu, maka dunia akan meninggalkan kita, mau tidak mau. Sebanyak apapun kekayaan yang kau kumpulkan akan meninggalkan dirimu. Akan tapi ketahuilah, yang kau simpan itu loh yang bakal abadi engkau bawa. Kau titipkan di musola yang ada di sana. Kau titipkan kepada fakir yang ada di kampung sana. Kau titipkan, titipkan di pesantren yang ada di sana. Masya Allah, itu yang akan kau bawa. Bukan yang engkau kumpulkan saat ini. Maka wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dengan dunia yang diberikan Allah kepadamu untuk mikir akhirat. Nasibmu di dunia ini jangan kau lupakan. Kau diberi oleh Allah kekayaan, jangan lupa untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan itulah kebanyakan ahli tafsir menafsirkan. Di antaranya adalah menafsirkan maksudnya, ambil dari duniamu untuk kebaikan akhirat. Bukan himbuan untuk mencari dunia di sini. Akan tapi himbuan mencari dunia babnya lain, bukan bab kisah Fir'aun, kisah Qarun di sini. Mencari dunia atau mencari rezeki yang halal diperintahkan, ada babnya lain. Tapi ketahuilah bahwasanya ini adalah kisah tentang Qarun, yang Qarun itu adalah kerjaannya adalah mencari dunia, dunia, dunia saja. Diingatkan, awas akhirat, akhirat, akhirat. Jangan lupa dari duniamu itu adalah untuk akhirat. Dan ini juga ayat ini berlaku untuk siapapun yang oleh Allah diberi kekayaan hari ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dari duniamu ini jangan kau lupakan. Jadikan duniamu ini kendaraan menuju Allah. Dan alangkah banyaknya hamba-hamba yang diberi Allah kekayaan di dunia, akan tapi ternyata dia adalah juga meluncur laju ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Seperti yang pernah kami hadirkan kisah tentang bagaimana Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Kau akan masuk surga lambat wahai Abdurrahman ibn Auf." Kaget, kenapa aku lambat masuk surga ya Rasulullah? Apakah karena kekayaanku? Iya, karena kamu kaya, maka kamu lambat masuk surga. Kalau begitu aku ingin cepat masuk surga bagaimana? Kamu lambat masuk surga karena kekayaanmu, kalau kamu ingin cepat masuk surga juga dengan kekayaanmu. Sama. Akhirnya berubahlah cara hidupnya Abdurrahman bin Auf, sehingga banyak memberi, maka dia termasuk minal asyrah al-mubasyarina bil jannati, termasuk 10 orang yang mendapatkan kabar gembira untuk masuk surga, simbol. Jadi orang-orang yang masuk surga, yang diberi kabar gembira oleh Allah masuk surga itu lengkap sampelnya. Dari orang kaya juga ada, maka jadilah orang kaya yang seperti Abdurrahman bin Auf. Dari orang fakirnya juga ada, lengkap dari 10 orang, dari pejabatnya juga ada di situ. Makanya kalau pengin menjadi orang, sudah contohlah itu. Kalau menjadi orang kaya, kayak apa saya? Gitu loh. Sudah ada contohnya dari 10 orang yang masuk surga itu. Mulai dari keluarga Nabi juga ada. Imam Ali bin Abi Thalib bin Asrul Mubasyari Nabi Jannah. Sudah termasuk dari khalifah-khalifah. Termasuk di antaranya adalah orang kaya, Abdurrahman bin Auf, ternyata juga bisa menjadi ahli surga. Jadi bukan berarti orang kaya enggak boleh masuk surga, oh tidak. Orang kaya bisa menjadi surga, menjadi ahli surga, dan termasuk tercepat masuk surga dengan kekayaannya. Baik, ini adalah muqaddimah. Maka ingat wahai hamba Allah, dengan apapun yang Allah berikan kepadamu dari kekayaan, dari dunia ini, apakah itu pangkatmu, apakah itu hartamu, ingat. Ingat akhirat. Jadikan itu semua kendaraan menuju akhirat. Gunakan hartamu untuk Allah. Dan jika ingin berbuat baik, tolong ada petunjuk. Kalau ada orang berbuat baik, ada berbuat baik yang sifatnya ibadahnya itu adalah ibadah qasirah. Ibadah qasirah itu justru malah mengarah kepada, memang ada penyakit namanya ujub. Ada orang ujub, ujub itu bangga. Jadi ada namanya riya, ada ujub, ada ikhlas. Kalau riya itu pengen amalnya dilihat oleh manusia. Jadi membesarkan amal di depan manusia itu riya, bukan di hadapan Allah. Kalau ujub, membesarkan amal di matanya sendiri. Jadi aku bisa, aku. Lupa bahwasanya itu semua dari Allah. Dia bisa bangun malam karena Allah membangunkannya. Dia berasa karena jadi membesarkan sholat, dia mampu, dia ujub. Sehingga lupa Allah sebenarnya. Ini satu martabat dalam kerendahan ini. Seolah-olah dia bisa sholat karena dirinya, bisa sedekah karena dirinya. Sehingga sedekah pun dengan kesombongan dia. Ujub. Ikhlas adalah orang yang menggunakan itu semua untuk Allah. Ya ini. Ada orang yang ujub karena ibadahnya. Dan dalam ibadah dengan harta sendiri bermacam-macam. Sedekah sendiri ada sedekah untuk sombong. Sedekah sombong. Kalau bantu kiai kecil di kampung, ya kiai kecil. Saya membantu kiai masyhur. Ini kan, ini kiai. Ya, hati-hati ya. Bangun kiai gede. Jadi ya, kalau masalah kecintaan lain, cuman kadang-kadang merendahkan. Makanya kami himbau, tolong hidupkan musola-musola di kampung juga. Kalau sedekah dibagi-bagi, madrasah di kampung dihidupkan, dibimbing, apa diberi pengarahan orang-orang kampung. Sebab sekarang ada madrasah di kampung, kalau sudah gentengnya jatuh nggak bisa naik. Padahal di situ banyak orang kaya. Orang kaya kemana? Bersedekah ke sana misalnya, ke Al-Bahjah misalnya. Tapi himbau semuanya tolong diperhatikan dengan adil, karena umat ini perlu dibangun bareng-bareng. Jangan hanya menggedikan tempat ini. Nah, ini khawatir ya ada. Beribadah pun ternyata tidak pakai petunjuk, maka masuk dalam kesombongan. Termasuk ada ibadah, senang dengan ibadah khasirah. Ibadah yang sifatnya adalah khasirah itu, kebaikannya hanya untuk dia saja. Ada seorang, mungkin dia adalah orang yang ahli bangun malam. Dan puasa di siang hari bulan Ramadan. Tidak pernah putus. Dia kaya raya. Tapi kalau sudah urusan fulus, jangan keluar ya. Kalau suruh ibadah kuat. Bahkan mungkin rajin umroh dan haji, tapi kalau sudah keluar duit untuk kebaikan bersama, maka berat, dia tertipu juga. Kemarin kami cerita dengan anak-anak yang masuk dalam dunia khidmah. Dunia khidmah itu ketahuilah, engkau berbuat baik yang sifatnya jangka panjang, khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Sehingga al-khalqu kulluhum yalullah, semua hamba-hamba Allah ini adalah, semua makhluk ini adalah hamba Allah. Wa akrabuhum ilallah, habbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalih. Dan yang paling dekat kepada Allah dan dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk makhluk yang lain. Lah sekarang manfaatmu apa untuk makhluk yang lain? Manfaatmu apa untuk makhluk yang lain? Yang paling bagus di antara kalian dicintai Allah, yang paling bermanfaat untuk makhluk yang lain. Untuk hamba Allah. Dan ibadahmu khusus untuk dirimu dengan Allah. Umrahmu untuk dirimu dengan Allah. Tahajudmu dirimu dengan Allah. Dan itu ya harus kau lakukan tanda kerinduanmu kepada Allah. Akan tapi ketahuilah, mana kecerdasanmu? Beramal yang sekiranya engkau beramal sekali pekerjaan, ternyata terus mengalir. Yaitu amal jariah, yang sering disebut dengan amal jariah. Yaitu berbuat baik untuk orang banyak yang manfaatnya lebih besar. Menghidupkan madrasah, menghidupkan masjid, menghidupkan pesantren, membangun manusia untuk dekat kepada Allah. Bahkan kadang orang sedekah pun tidak berpikir. Gerakan sosial misalnya. Kami selalu ingatkan dalam berbuat baik. Khawatir masuk kesombongan dalam berbuat baik bukan karena patuh dengan perintah Allah. Misalnya kegiatan sosial membantu, apa yang kau bangun saat itu? Membangun sebuah membesarkan yayasan. Yayasan apa? Yayasan ngajari sujud? Yayasan yang akidahnya benar? Jika yang kau bantu adalah yayasan yang tidak mengajari untuk sujud, bisa saja engkau menjauhkan orang dari Allah. Jika yayasan yang kamu bantu adalah yayasan yang akidahnya tidak benar, engkau akan mengangkat siar orang-orang sesat. Bermasalah semuanya. Jadi berbuat baik pun harus berpikir. Sehingga jika ada seorang benar di dalam melakukan kebaikan, nah ini tanda. Dia patuh kepada Allah. Bukan mengikuti hawa nafsunya. Bukan aku. Setiap ada orang sedekah yang melihat rekening berjalan di mana ngirim. Siapa itu? Enggak tahu. Saya hanya ingin berbuat baik saja. Oh, enggak pakai petunjuk. Tidak sadar bahwasanya bisa saja membesarkan musuh-musuh Allah. Kesadaran berbuat baik sendiri ternyata harus pakai bimbingan. Dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana aku harus berbuat baik? Maka bisa baca masuk bab sombong dengan kebaikan. Ujub dengan kebaikan. Akan tapi dalam berbuat baik hendaknya kita dalam beriman patuh kepada Allah dan Rasulnya. Berbuat baik, maka kami menghimbau kepada semuanya untuk selalu peduli dengan kegiatan-kegiatan atau urusan yang sifatnya manfaatnya lebih besar. Sebab orang itu bukan sekedar dia berbuat baik, soleh li nafsih, tapi kita harus menjadi orang muslih, bisa membuat kebaikan untuk orang lain. Jadi itu adalah pahanya lebih besar. Al-muslih. Membuat kebaikan untuk orang lain. Kemarin kita bahas masalah antara qasid dengan muqsid. Al-qasid, orang yang adil untuk dirinya sendiri dari awal. Kalau muqsid, menegakkan keadilan. pahalanya lebih gede, berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini. Tanggung jawab kita bersama untuk memperhatikan sesuatu yang sifatnya kepentingan umum. Umrahmu, semoga Allah menerima umrahmu. Akan tapi lihat, perhatikan tetanggamu yang madrasah di kiri kananmu, atau program pondok pesantren yang selama ini Anda dengar, atau masjid yang selama ini mungkin tidak beres-beres, itu digunakan untuk sholat. Cuman kadang orang memikir ibadah dirinya sendiri, maka itu masuk bab ujub sebetulnya. Dia hanya bangga, oh aku sudah ahli sholat, ahli. Ada orang sombong dengan amalnya, oh dia masyhur dengan puasa Daud selama 60 tahun, Masya Allah. Dia bangun malam enggak pernah putus-putus, jam 2 sudah bangun, Masya Allah. Bisa bangga? Bagus! Akan tapi jangan sampai kita menjadi orang yang sombong dengan kebaikan itu. Makanya ada orang sombong dengan kebaikan, itu masuk bab ujub nanti. Sombong dengan kebaikan. Dia bangga bahwasanya seolah-olah dia bisa melakukan itu semua dari dirinya sendiri. Padahal seorang hamba tidak akan mampu bangun malam, kecuali Allah yang membangunkannya. Anda pun tidak akan mampu mengeluarkan satu rupiah untuk hak jalan Allah, kecuali Allah mengendaki Anda dalam kemuliaan. Baik, ini adalah bagaimana kita berbuat baik. Harus benar-benar sadar di saat kita melakukan kebaikan ini, ya, karena Allah yang pertama. Karena Allah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Maslahatnya besar. Karena tidak cukup orang membentengi dirinya untuk baik, akan tapi ketahuilah, orang yang di kiri kanan pun harus menjadi baik. Maka program kebersamaan, misalnya membuat masjid, madrasah, pesantren, ini adalah sesuatu program yang luar biasa besar. Semua yang kita letakkan di situ dari harta itu yang akan kita bawa, itu kendaraan kita. Dan di saat kita mati pun masih mengalir. Coba kalau kita bisa melakukan tahajud, sholat dan sebagainya, kita mati akan selesai. Dan memang itu hendaknya kita lakukan, sebab ibadahnya seorang hamba hendaknya memang karena rindu kepada Allah. Dia melakukan umrah, rindu kepada Ka'bah Musyarrafah, kemudian ingin ziarah Rasulullah SAW. Silakan orang kaya melakukan itu semua. Tapi jangan lupa, berbuat baik untuk kepentingan umat. Ada sebagian orang yang jadi masalah adalah hanya mikirkan ibadah untuk dirinya sendiri, tapi umat tidak pernah dipikirkan. Cuma indahnya seorang hamba yang urusan dirinya diperhatikan. Dia bangun malam iya, ibadah iya, umrah iya, semuanya iya. Tapi untuk kepentingan umat juga sangat dipikirkan. Itulah orang yang sempurna. Itu orang yang dahsyat. Dan ada hamba-hamba Allah yang semacam itu. Baik, tadi dikisahkan tentang Qarun punya kekayaan tidak bermanfaat untuk orang lain. Dia hanya bangga dengan kekayaannya. Na'udzubillah, pun akhirnya hancur. Dan tidak ada manfaatnya. Tidak kembali kepada Qarun di dunia. Karena dihancur kalau di dunia. Dan di akhirat pun Qarun tidak mendapatkan apa-apa. Baik, kita langsung saja masuk kepada hadis. Bagaimana kisah kesombongan-kesombongan nanti? Kayak apa sih yang namanya sombong itu? Apakah setiap kok orang kaya lalu disebut sebagai orang sombong atau apa? Dijelaskan nanti. Jadi penyakit di dalam hati yang namanya sombong itu harus diperangi, ujub harus diperangi. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga seorang hamba yang di hatinya ada sebiji sawi, sekecil biji sawi dari kesombongan. Oh, berat. Lah, sombong itu kayak apa? Sombong itu kayak apa? Kalau ada di dalam hati seorang hamba satu biji, sekecil biji sawi dari kesombongan, susah masuk surga. Tidak akan masuk surga. Dan Nabi yang berfirman, maka hendaknya kita menghilangkan kesombongan yang kadang tidak sekecil biji sawi, lebih gede dari itu kadang-kadang. Bahkan lebih gede dari badan kita sendiri. Bahkan lebih gede daripada kekayaan kita, kesombongan kita. Oh, yang sebiji sawi saja bisa menjadikan kita tidak masuk surga. Bagaimana jika itu lebih gede dari badan kita? Oh, kan ada orang sombong lebih daripada kekuatannya. Ada orang fakir, sombong berarti kan lebih dari kekayaannya. Jadi ada orang itu punya mobil begini, sombongnya lebih dari itu. Punya rumah begitu, sombongnya lebih itu. Bukan sekedar sebiji sawi. Kalau ada sebiji sawi atau sekecil apapun, istilah darurat, sesuatu yang sangat kecil, sekecil apapun kesombongan di dalam hatimu, ketahuilah menjadi sebab tidak masuk surga. Berat. Faqala rajul, kemudian ada orang ingin tahu, seperti apa sih sombong yang sesungguhnya itu? Apakah orang yang berjalan begini itu sombong? Inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasana. Ada orang yang ya Rasulullah pengen bajunya itu bagus, rapi. Wa na'lahu hasanatan. Dan pengen selana sepatunya bagus, bajunya bagus, pokoknya dia pengen dandan bagus. Apakah itu sombong? Qala Nabi Muhammad mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Adapun masalah dandan yang rapi dan bagus bukan kesombongan. Allah itu yang maha bagus, senang dengan hambanya yang rapi-rapi itu juga senang. Jangan umat Islam kelihatan lecek begitu, lungsep begitu, tidak. Nabi senang dengan rapi. Akan tapi Nabi menjelaskan, al-kibru, kesombongan di dalam hatimu, yaitu batarul haqqi, di saat engkau menolak kebenaran, wa khamtun nasi, dan merendahkan manusia. Intinya di situ, bukan kekayaanmu yang banyak itu, bukan di saat engkau menggunakan baju yang bagus. Akan tapi ketahuilah, kesombongan adalah tersembunyi di dalam hatimu, yaitu di saat engkau dikasih kayak Korun tadi. Korun itu dikasih tahu suruh begini, enggak mau, malah bantah. Aku lebih tahu dari ente. Maka itu orang sombong, kalau dinasihati itu malah nyebul dia. Coba kalau kita dinasihati oleh siapapun, langsung terima kasih, Masya Allah. Dan direnungi, karena bisa saja yang diomongkan orang itu adalah benar, biarpun dia adalah murid kita. Mungkin dia lebih di bawah kita, umurnya di bawah kita, atau mungkin secara pengetahuan dan ilmu di bawah kita. Akan tapi yuk kita biasakan untuk menerima kebenaran. Jangan sampai kita menjadi orang yang batarul haq. Batarul haq itu menolak kebenaran. Jadi lo, lah sombong tuh di situ. Bukan di saat kamu pakai baju bagus, dia. Ini isyarat sebetulnya bahwasanya. Biasanya yang pakai baju bagus itu atau pakai barang mewah itu adalah menjadi sombong. Akan tak ini, biasanya begitu. Kenapa? Aku orang lebih tinggi dari ente, pangkat ente. Wah, ente seorang pembantu ngingetin saya, kan begitu. Tapi oleh Nabi malah disebut kepada ente menjadi seorang kaya pun tidak harus dikatakan sombong, tapi cara cirinya satu tok. Terima kebenaran. Terimalah kebenaran dari siapapun yang berucap kebenaran, maka terima itu semua. Maka ini adalah memangkas kesombongan. Jadi menerima kebenaran memangkas kesombongan. Maka biarpun orang yang katanya, oh tawadu dan sebagainya, oh kalau berjalan munduk-munduk, tapi kalau diingatkan, bahkan ada orang yang sombong dengan ketawaduan. Oh, ada sombong dengan ketawaduan. Modelnya si tawadu ngerunduk begini, tapi diam-diam dia ngomong, di sini tidak ada orang yang tawadunya seperti saya. Ini orang kok tingkahnya enggak karuan. Coba yang baik saya. Lah, dia tak sombong dengan ketawaduannya. Baju cumbang-camping pun tidak jaminan kalau orang itu tawadu. Rumahnya baju cumbang-camping dengan disengaja ingin mengkritiki orang kaya. Ustaz apaan tuh? Coba kayak saya ini loh ya. Sayanya bajunya cumbang-camping nih. Saya ini tawadhu. Lain tawadhu dengan cumbang-camping. Imam Hasan Basri marah dengan seorang muridnya yang mengkritisinya. Seorang guru layak. Suatu ketika mengatakan, Imam Hasan Basri dan juga Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu adalah dengan kebiasaan dengan baju yang bagus. Akhirnya diingatkan oleh seseorang, Anda seorang imam, bagaimana bajumu kok bagus seperti itu? Aku punya baju bagus ini agar bajuku berkata kepada orang, aku ini cukup, jangan kau kasih sayangi, jangan kau kasih saya. Wah, ini baru hebat. Bukan untuk merengek. Aku ini punya baju bagus, jangan. Artinya apa? Karena beliau pengen tampak di depan orang, jangan sampai ngerengek nanti. Sebab paling bahaya lo makom ilmu itu. Makanya jangan sayang ustaz nampakkan batuk-batuk sedikit biar diberi. Bajunya dijelek-jelekin biar dikasih sama orang. Mobilnya dimacet-macetin biar diganti sama orang. Nah ini problem, musibah ini. Ini. Ada lagi juga kesombongan, seorang ustadz harus berdandan dengan gaya mewah. Alasannya Pak, saya harus jadi ustadznya kelas menengah ke atas. Itu juga termasuk, ini adalah bentuk yang salah. Kenapa? Untuk meraih, sebetulnya ini, ada yang benar, niatnya benar. Tidak bisa kita mengatakan niatnya orang jelek. Artinya Pak, bisa saja orang, kalau saya ingin berdakwah di kelas menengah ke atas, harus mobil saya mewah dan sebagainya dan sebagainya. Saya harus menyesuaikan. Nah ini, akhirnya memaksakan diri. Nah, kalau sudah bentuknya memaksakan diri, adalah sebetulnya apa? Sebab kalau saya duduk dengan orang kemenah ke atas dengan mobil mewah, nanti saya dapat lebih banyak lagi. Bisa ngomong begitu? Sebab saya duduk dengan orang tangga kaya. Dan ini disyaratkan suatu ketika Nabi bercerita tentang orang yang dengan baju kemewahannya hanya bisa pengen duduk dengan orang mewah, sehingga ada orang alim pun yang tertipu dengan baju mewahnya seperti Imam Hasan Slamet, karena apa? Dengan baju mewahnya, agar orang tidak ngasih sama dia. Bahkan lu ngasih. Imam Hasan Basri menampakkan kemewahan bajunya, karena apa? Dia justru ingin memerangi kesombongan dengan itu semuanya. Biar tidak memanfaatkan makomnya untuk diberi sama orang, dikasih sama orang dan sebagainya. Agar tadi ada sebagian orang, dengan bajunya itu hanya ingin duduk dengan orang, supaya bisa mengambil yang banyak, yang serupa dengan dirinya. Ini problem juga. Lah makanya, kesombongan tidak ada hubungannya dengan bajumu bagus atau tidak bagus. Biarpun orang bajunya compang-camping, ada yang sombong, ada orang bajunya bagus, juga ada yang sombong. Tidak ada urusannya dengan itu, akan tapi ketahuilah. Pokoknya, kalau kamu dikasih tahu orang dengan kebenaran, kok mudah nerima, engkau tidak sombong, biarpun bajumu mewah. Disuruh zakat, bayar zakat. Suruh sedekah, sedekah. Jangan begitu, itu haram. Tidak usah ngomong, wah repot nih kalau sudah ketemu ustaz, haram, haram, haram. Wah, tidak bisa maju bisnis saya nanti. Oh, sombong di dalam dirimu. Dan kita menemukan orang-orang yang tawaduk, padahal mobilnya mewah, bajunya bagus. Sudah kita dengar kalimat ini tidak boleh lah haram. Bingung, gimana bu ya ini usaha saya ini, gimana ini, bingung. Ya harus hijrah, dan cara ini gimana? Ya bisanya pelan-pelan. Wah, ya, bingung. Ada orang bingung, dengar sekali dan sudah bingung. Tapi ada, dikisahkan juga. Kalau sudah dengar kebaikan, dengar sesuatu yang mengganggu dalam urusan bisnisnya, sudah mulai gerah. Waduh, repot ini. Kalau sudah ketemu ustaz, enggak boleh, haram, haram, haram. Gimana bisa berkembang nih? Nah, ini awas sama titik itu musibah. Agar tapi hei orang kaya, kalau ada masalah halal haram, ketahuilah segera dengar dan hati-hati. Barangkali itu haram beneran. Maka ketahuilah bahwasanya orang bisa saja dengan halal menjadi kaya raya dan masuk surga, tidak perlu dengan yang haram. Baik, jadi yang namanya sombong itu kalau kita nolak kebenaran satu. Yang kedua adalah ghamtun nas, merendahkan manusia. Tidak punya kasih sayang. Jadi menganggap orang semuanya di bawahnya. Makanya pamer kayak korun keluar, menganggap orang itu rendah semuanya. Yang hebat hanya dia saja. Dengan kekayaannya. Makanya tidak tergerak untuk membantu orang fakir. Bahkan begitu indahnya pendidikan. Nabi SAW mengatakan tangan di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas lebih bagus dari tangan yang di bawah. Maknanya semacam itu. Akan tapi pada hakikatnya ketahuilah, tangan yang di atas ini tidak akan bisa memberi kecuali adanya tangan yang di bawah. Kalau kita berpikir bahwasanya mana yang lebih bagus, mana yang lebih besar yang didapat, kalau ada orang kaya memberikan 500 ribu kepada orang fakir dapat berapa? 500 ribu. Kemudian apa yang diberikan oleh Allah kepada orang kaya? Pahala yang berlipatkan dari akhirat. Jadi ketahuilah, maka yang lebih banyak didapat adalah oleh orang kaya di saat memberi. Sebab orang fakir hanya mendapatkan 500 ribu, tapi seorang kaya mendapatkan pahala yang banyak. Sehingga orang kaya itu hendaknya beradab dan bertata krama di saat memberikan kepada orang fakir. Karena apa? Dia akan mendapatkan sesuatu yang besar gara-gara si fakir. Kalau tidak ada si fakir, tidak akan mendapatkan pahala besar itu nanti. Makanya hadap, jangan memberikan dengan mata, merendahkan, ha, nih, tidak. Akan tapi harus memandang, dari sinilah aku mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat. Karena dia fakir, sakit, butuh, maka aku membantu dia, aku melihat Allah dengan adab dan tata krama. Dan selalu kami ingatkan bahwasanya, jika Allah menciptakan orang fakir di kiri kananmu, itu bukan karena Allah tidak bisa mencukupi mereka, karena Allah maha kaya. Akan tapi Allah menciptakan orang fakir di kiri kananmu itu karena Allah ingin mengangkat orang kaya yang ada di situ. Bukan karena Allah gak mampu, maka tidak usah jawab. Kadang-kadang kita sombong. Siapa lagi kalau bukan kita yang membantu? Ayo, siapa lagi kalau bukan kita? Ente Tuhan. Kok sombong benar ngomong siapa lagi kalau bukan kita? Hebat benar ente ini. Allah yang bakal ngasih mereka. Tapi ingat pandang mereka dengan hormat. Bahwasanya Allah menjadikan mereka fakir bukan karena Allah tidak mampu memberi mereka. Tapi Allah ingin mengangkat yang sadar dari orang kaya. Artinya apa? Orang kaya akan mulia gara-gara itu. Kalau tidak ada si fakir, maka orang kaya tidak akan mulia. Ini maka di situ adab. Dalam memberikan pun kita harus adab. Dengan tata krama. Memang yadul awliya, tangan lebih bagus. Akan tapi kebagusan tanganmu itu karena ada yang mengambilnya. Kalau tidak ada yang mengambil, kau tidak akan dikatakan sebagai seorang dermawan, bukan sebagai seorang ahli nifak, tidak. Maka hendaknya kita bersyukur. Bertata krama yang baik, hormat dengan mereka, karena dengan itulah kita mendapatkan kemuliaan. Nah ini tawadhu, jangan memberikan dengan kesombongan. Nah ini makna. Jangan sampai kekayaan ini menjadikan ghamtun nas, merendahkan manusia. Bahkan di saat bersedekah pun kadang merendahkan manusia. Tapi tidak boleh kita suudzon sama orang. Aslinya zakat itu dibagi-bagikan, diantarkan. Supaya kita turun ke bawah, kita duduk di kursi yang kotor itu, kita masuk rumahnya orang itu, dibagi. Kalaupun diundang mungkin karena terlalu banyak kita tidak ada masalah. Akan tapi yang jadi masalah, yang tidak boleh adalah kita menampakkan kesombongan. Ada orang ingin kami ingatkan, pengen rumahnya diberkahi katanya. Bolehlah kalau kita husnudzon kepada anak yatim agar rumahnya diberkahi, ngundang anak yatim ke rumahnya. Ngundang anak yatim ke rumahnya untuk makan di rumahnya. Kan dilihat oleh orang banyak nanti, wah banyak anak yatim di rumahnya. Kalau niatnya tulus, bagus, selamat. Akan tapi kami beri petunjuk yang lebih bagus. Anak yatim itu punya tugas belajar di sana. Kadang tempatnya jauh. Itu kadang-kadang datang itu ustadznya tuh bingung. Karena urusannya apa? Urusan undang-undang di pondok pesantren. Ini gara-gara datang ke rumahnya orang kaya hanya kasih makan, kasih duit 5.000 satu amplop ternyata. Itu harus kehilangan berapa? 2 jam. Belum perjalanannya lah. Biarpun diantar jemput, sebetulnya banyak mengganggu ini keadaannya semacam ini. Ini kadang ada orang diundang di rumahnya, katanya pengen diberkahi. Kalau kau ngirim ke sana, sudah berkah nyampe ke rumahmu. Kecuali betul keadaannya kosong, waktunya kosong, tidak ganggu belajar dan sebagainya. Sehingga kita menemukan ada panti asuhan, anak yatim keliling, pak makan sana, ini gak pinter-pinter. Ada diundang sama orang kaya sana. Ini bermasalah juga. Ini kami ingatkan. Orang kaya, kalau anda ingin bantu orang anak yatim, anda datang dengan hormat kepada mereka. Anda datang kepada mereka. Anda datang dengan hormat. Anda datang kepada mereka. Datangi, assalamualaikum. Muliakan mereka. Apakah mengundang anak yatim ke rumah kita tidak boleh? Oh boleh, cuman harus kita tahu waktu, tahu keadaan. Jangan sampai kita mengundang anak yatim, mereka datang ke tempat kita karena terpaksa. Karena anak yatim, mohon maaf, karena butuh. Karena ini dan sebagainya, butuh makan, butuh uang dan sebagainya. Maka seluruhnya dengan yang demikian itu, kita akan menyiksa mereka. Agar tapi ayo kita memberikan kepada mereka dengan ketawaduan. Kita antarkan kepada mereka dengan wajah yang senyum. Dengan wajah kita yang butuh. Jadi jangan sampai ghamtun nas. Maka tidak ragu-ragu masuk ke rumahnya orang fakir. Dan kami selalu ingatkan dulu. Dalam Nabi pernah mengingatkan, inna allaha sayansurukum bidu'afaikum. Ala hal turzakuna illa bidu'afaikum dan walafi fuqaraikum. Engkau akan diberi oleh Allah rizki karena orang fakir. Dan Allah berikan pertolongan kepadamu karena orang fakir. Maka ketawaduan itu dilatih juga misalnya. Membiasakan kita duduk dengan orang fakir. Kadang punya kebiasaan duduk punya grup orang-orang kaya. Sampai sekolah pun kadang memaksakan diri masuk sekolahnya orang-orang kaya. Biarpun dia utangnya banyak. Dia merasa kalau sudah duduk dengan orang kaya, ini klub kelas menengah ke atas. Ini grup orang kaya. Biarpun 90% utang semuanya. Misalnya. Nah ini hanya gaya tok itu. Itu tidak begitu akan. Ini gaya hidup kesombongan. Sebelum kita menemukan seorang ibu datang kepada kami punya masalah utang dan sebagainya. Kalau utang harus selesaikan ibu. Permasalahannya apa? Saya tidak punya kerjaan dan sebagainya. Setelah tanya anaknya sekolah di mana? Anak saya sekolah di sini bu ya. Oh, di situ kan mahal. Berapa sebulan? 1.800.000 satu anak. Saya pisung. Ibu ini benar ya. Ini kayaknya orang harumnya bangga-banggaan dia. Hanya sekolah pun hanya sekedar kesombongan bangga-banggaan. Akan tapi ketahuilah, hendaknya kita biasakan hidup dengan orang-orang yang biasa. Kalau anda ingin ditolong oleh Allah, termasuk ustadz, ingin bangun pondok, dan sebagainya, sebelum datang ke rumahnya orang kaya, datanglah ke rumahnya orang fakir. Pertama adalah untuk menata hati, kedua adalah untuk mencari pertolongan dari Allah, karena Allah akan menolong melalui orang lemah itu. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Kalau kita datang kepada orang fakir dengan ketawaduan kita, kepada mereka, ketahuilah Allah akan angkat nanti. Allah akan kirim orang kaya yang akan membantu kita dengan tulus. Tapi kadang kita abaikan. Orang fakir seolah tidak berguna. Ketahuilah doa ada di situ. Allah inna wa ana indal munkasirati qulubuhum. Allah mengatakan, aku bersama orang-orang semacam itu. Aku bersama orang. Kalau kita datang ke tempatnya saja, itu akan menjadikan sebab hajat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kita kan selalu kalau punya hajat ingin bangun pondok kan langsung datang ke rumahnya orang kaya dulu kan. Waalaikum, ada proposal, ini. Oh, enggak. Dahului, termasuk hajat apapun bukan hajat pondok. Anda punya hajat pribadi, urusan ingin bisnis dan sebagainya. Datanglah orang fakir. Datanglah kepada orang lemah. Datang dengan tawadhu, Anda berikan sedekah kepada mereka, muliakan semampu Anda, maka Allah akan mengirim pertolongan dari itu semuanya. Inilah untuk memangkas kesombongan di dalam hati tadi. Jangan sampai kita menjadi khamtun nas, mudah merendahkan manusia. Dan kemuliaan yang sesungguhnya adalah bukan dengan kekayaan, tapi dengan ketakwaan. Nah, ini untuk melatih pandangan semacam ini. Sebab selama ini adalah, kalau sudah terbiasa dengan gaya hidup kaya itu, menganggap orang melarat aja. Sampah, murahan, rendah. Nah, ini loh, ini sombong itu. Biarpun dia nggak punya duit. Ya, sombong begitu, merendahkan. Makanya kalau ada orang merasa terkucil, merasa dia rendah dengan kefakirannya, maka paling bahaya nanti di saat menjadi orang kaya. Paling akan, karena menganggap nilai kebesaran dianya dengan kekayaannya. Maka mungkin seorang fakir, akan tapi dia percaya diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dia menampakkan apa, tidak perlu dia merasa minder dengan kefakirannya. Ada orang minder dengan kefakirannya. Aduh, ya sih maklum, saya kan orang kecil, orang ini. Maksudnya apa? Nanti kalau saya gede tak makan kamu. Begitu maksudnya. Maka ingat, tidak boleh orang merasa dengan kefakirannya lalu dia minder, kecil banget begitu. Yang menjadikan besar adalah Allah. Keimanan, ketakwa kamu yang penting. Makanya tidak perlu menjadi ukuran dunia ini. Mungkin Anda seorang fakir, tapi tidak perlu merasa terkucil, sempit, terhinakan dan sebagainya. Sebab kehinaannya sungguhnya adalah di saat orang bermaksiat. Pun jangan kebablasan, sudah fakir sombong, ini nasib buruk tuh. Bukan itu maksudnya. Seperti disahkan Rib'i pada zaman Nabi SAW. Ada seorang Rib'i pada zaman, bukan zaman Nabi. Dia adalah bukan menemui Nabi. Utusan-utusannya Rasulullah. Ada Rib'i. Orang fakir diutus oleh utusannya Rasulullah. Datang kepada Kaisar. Datang ke Kaisar dengan baju cabang-cabang. Gak usah memakai pinjam mobil mewah agar dianggap sebagai orang kaya. Gak perlu. Datang dengan baju ala adanya, apa adanya. Gak usah pinjam kuda mewah. Lalu, ini saya mau datang ke Kaisar. Tolong siapin pengawal ya. Biar saya dihargai nanti. Gak pernah mikir gitu. Sekarang kan gitu. Ukuran kita adalah ukuran dunia. Kalau mau datang ke tempatnya, harus pakai barang mewah. Mau datang ke pejabat, harus pakai. Biar dianggap semuanya. Ini ukurannya dunia. Ini sudah tersesat ini. Rib'i datang dengan ala kadarnya. Karena dia utusan untuk menyampaikan kebenaran. Pengawal-pengawal Kaisar ada di depan pintu. Siapa? Saya ingin ketemu Kaisar. Saya utusannya, utus Nabi Muhammad. Orang yang combang-camping dengan tongkat yang sudah tua itu, yang sudah sepuh, dengan combang-camping, bingung orang ini kok berani benar, pede benar. Diantarkan. Sampai ke raja yang lain jalan dengan lututnya, dia jalan dengan biasa saja. Sampai tiba-tiba duduk di samping sang Kaisar, Kaisarnya bingung. Man anta? Siapa kamu? Aku adalah utusan-utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia gemeteran. Utusan-utusannya saja percaya dirinya kayak begini, bagaimana Muhammad? Makanya jadi utusan pondok itu jangan kayak assalamualaikum dengan akhlak yang baik, dengan wibawa, dengan ini. Ngomongnya aja kayak enggak dikasih makan sama ustadznya ini kan. Ada wibawa. Jadi Rib'i berkata seperti itu. Aku adalah Rasul-Rasul Muhammad SAW. Aku Rasul-Rasulillah. Aku adalah utusan-utusan-utusan Allah. Begitu gemetaran. Ini utusannya saja kayak begini. Bagaimana Nabi Muhammadnya? Jadi ada wibawa di sini. Makanya kalau ada orang merasa rendah dengan kefakirannya, ini biasanya karena terlalu tamak dengan dunia, silo dengan dunia. Sehingga kalau masuknya rumah orang kaya, Allah, Masya Allah, Ya Allah, berapa ini harganya? Itu Masya Allah. Aduh, itu lagi. Ya, nasib buruk itu. Sudah tidak punya, nyesek dadanya. Akan tapi jangan biasa kagum dengan itu semuanya. Di sisi lain, di saat Allah memberikan kepadamu kekayaan, pandanglah orang fakir dengan hormat. Itulah hakikat tawadu. Sebab namanya kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua adalah ghamtun nas, merendahkan manusia. Dikatakan Imam Nawawi, ghamtun nas adalah apa? Ihtiqaruhum, merendahkan manusia. Wa batarul haq daf'uhu wa raddhuhu, menolak kebenaran an qaili, dari yang ngomong. Nyata dalam keadaan apapun, kalau benaran Anda terima, biarpun dari orang yang Anda tidak senang dengannya, itu kebenaran. Al-haq hendaknya kebenaran harus saya terima. Biarpun Anda pahit menerimanya, tapi kalau Anda sudah menerima kebenaran, dia pun katanya Anda begini kalau jalan, Anda sombong karena menolak kebenaran. Jadi bukan label zahirnya ini. Sebab jangan sampai cerita Qarun lalu orang kaya pada wah ini saya bagian Qarun. Oh tidak, jika Anda sudah bisa mengambil dua ini, maka Anda orang kaya yang tawadhu. Apa itu? Jika ada ustaz atau ulama berbicara tentang kebenaran, segera kau sambut. Kemudian pandanglah orang fakir dengan hormat, maka engkau adalah orang kaya yang tidak sombong. Datang kau tawadhu, selesai. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, selamat malam kami hadirkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajiannya. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para pendengar, hadirkan juga para pemirsa, Al-Baca TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, angkat tangan, silakan. Dan juga memberikan kesempatan bagi para pendengar atau pemirsa di rumah, bagi Anda yang bertanya, silakan. Anda bisa memberikan pertanyaan Anda di line Facebook kami di www.facebook.com/buyaihatalbaja atau melalui nomor telepon di nomor 0321-830-8929 dengan passwordnya Albaja TV Radaku Allah Masyali Alayhi Sayyidina Muhammad. Baik, kesempatan pertama akan berikan kepada jamaah, dari jamaah bapak-bapak, dan jangan lupa untuk menyebutkan identitas, nama dan juga alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya nama saya Sohibuddin dari Kali Tanjung. Buya, ada beberapa hujah yang berkaitan, mohon dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Pertama, ana indudoni abdi bi. Kemudian atoyyuru liman tatoyyar. Gimana? Yang pertama, ana indu abdi. Ana indudoni abdi bi. Dan yang kedua, atau toyuruh liman tatoyar. Dan yang apa, ketiga, kedua apa? Atau toyuruh liman tatoyar. Atau toyur. Iya. Kemudian terakhir. Cukup satu aja. Masih banyak yang lain. Satu aja, Pak. Satu. Yang ditanyakan, bahwasanya ada yang punya keyakinan kalau nabrak kucing itu boya harus dikubur dengan salah satu pakaian yang sedang dipakai. Kemudian kalau ada burung hantu, katanya ada orang. Baik, yang mau mati. Baik, pertanyaannya jelas insyaAllah. Makna tatayur sama khusnudun insyaAllah. Baik. Cukup, baik, terima kasih. Yang terakhir mohon maaf, ini sangat pribadi Bu ya. Kalau pribadi jangan di sini. Satu aja Pak. Bukan, sangat penting istilahnya. Begini Bu ya, kalau saya pepergian jauh itu ya Bu ya, ada yang berkeyakinan harus membawa yang atau anak yang harus tinggalkan satu atau membawa anak orang lain, tidak boleh satu mobil itu sekeluarga, itu katanya untuk syarat keselamatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari jamaah ibu-ibu, jangan lupa menyebutkan identitas, nama dan juga alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, tadi kan dijelaskan tentang masalah orang tidak akan masuk surga jika punya sebiji durrah dari kesombongan. Pengen diberi gambaran sebiji durrah kesombongan itu supaya kita jangan sampai tanpa kita sadari masuk ke bab sombong, yang dianggap paling kecilnya itu seperti apa contohnya Bu ya? Terima kasih. Yang pertama adalah tentang hadis sahih, ana inda dhanni abdi bi faljadun bi ma syaa. Ini urusan dengan Allah. Kita harus yakin Allah Maha Kasih, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemurah. Jangan sampai ada di antara kita punya prasangka buruk kepada Allah. Orang beriman akan selalu prasangka baik kepada Allah. Bahkan di saat seorang hamba diuji dengan musibah sekalipun, apa yang ia fahami? Karena dia adalah ahli iman. Kalau dia diberi oleh Allah sakit, dia tahu bahasanya. Kalau dia sakit, ada nilainya di hadapan Allah. Kalau Allah memberikan ujian kepada seorang hamba, ada nilainya di hadapan Allah. Enggak sempat prasangka buruk kepada Allah. Kalau Allah misalnya menjadikan orang itu sakit atau hartanya kebakar dan sebagainya, Allah tidak butuh dengan harta kita. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya ahli iman akan selalu berkata, jika seorang hamba ditimpa musibah oleh Allah di dunia, ahli iman karena tiga hal. Karena Allah ingin mengampuni dosanya. Dia akan senang, ya Allah, aku diberi oleh Allah penyakit. Semoga ini menjadi sebab aku diampuni oleh Allah. Atau mungkin ya orang sudah diampuni oleh Allah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sehingga pangkatnya tinggi. Allah cinta kepada hamba tersebut. Dan telah disiapkan di tempat yang tinggi. Akan tapi kalau tidak, dia tidak meraih dengan ibadah. Tidak meraih dengan kebaikan-kebaikan. Maka oleh Allah kasih penyakit agar dia bisa naik ke pangkat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah, karena Allah ingin tabungkan pahala, nanti dikagetkan. Jadi nanti ada hamba-hamba Allah itu kaget. Subhanallah, ini ada kisah riwayat dari Nabi. Ada hamba Allah ini saat masuk surga itu kaget. Ya Allah, ini pahala apa ini ya Allah? Oh, ini pahala sakitmu dulu. Ini pahala doamu yang enggak dikabul dulu di dunia. Ini pahala ini. Sehingga orang-orang di surga pada ngomong, ya Allah, kenapa kok saya cuma sakit sebentar? Coba dari awal saya lahir sampai mati sakit, kan lebih tinggi lagi pangkat saya sampai ngomong gitu. Nanti di akhirat nih. Well, kalau di ujian sedikit, ternyata bilang, kenapa ujian cuma sini? Karena faham, di akhirat nanti lebih gede. Maka dari itu, tidak pernah sempat berprasangka buruk kepada Allah. Tapi lihat hamba yang tidak punya iman, lihat, ah, saya ini, orang tidak sholat saja dikasih kaya, saya sholat setiap hari melarat. Wah, ya nasib buruk. Sudah seudan sama Allah. Nah, ini Allah, maka khusnud. Kemudian khusnud kepada Allah itu adalah, hendaknya dengan apapun yang Allah timpakan kepada kita, kita kembalikan kepada Allah, Allah akan mengganti yang lebih baik. Kalau di masyarakat Jawa ini biasanya ini namanya apa nama? Suudon kepada Allah. Kalau di kampung itu ada, kalau misalnya ibu-ibu di pagi hari menemukan nasinya busuk, itu langsung suudon kepada Allah. Pak, nasinya busuk. Anak kita lagi sakit, mungkin coba ditelepon. Ini kok suudon sama Allah? Kalau nasi busuk itu berarti ya akan rezekinya ditambah. Karena apa? Nasi busuknya jatahnya untuk ayam, nanti kita bagi nasi yang enggak busuk, maka nasi bagus sudah makannya. Jadi sekusudan kepada Allah. Kalau ada sesuatu gelas pecah dan sebagainya, jangan prasangka buruk. Waduh, Pak, pagi-pagi ada piring pecah. Jangan-jangan ada ini. Khusnudan kepada Allah. Allah yakin maksudnya Allah akan berikan kebaikan. Begitu saja. Jadi innallaha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'la. Nabi itu sering senang tafaul. Tafaul itu menduga baik. Jadi semua ditafsiri hal yang baik-baik saja deh. Kalau ada musibah, ya ini adalah insyaAllah Allah akan mengangkat derajat kita. Allah mengampuni kita. Makanya di dalam melihat musibah untuk orang lain, beda melihat musibah untuk diri kita sendiri. Kalau melihat musibah untuk diri kita sendiri, jadikan ini koreksi. Ini karena dosa dan kesalahan saya. Tapi kalau untuk orang lain, jangan ngomong itu dosa. Ini kurang ajar. Kalau untuk orang lain, Allah akan mengangkat derajat kita. Makanya kami ingatkan, jangan sampai kita di saat ada orang tertimpa musibah, lalu Anda berkata, oh, ini karena ahli maksiat semuanya. Dulu kan ada gempa bumi di Jogja, ada tsunami dan sebagainya. Ini ada lidah-lidah yang tidak terjaga. Lalu berkata, itu dasar di Jogja ahli maksiat semuanya. Banyak pemabuk, banyak berzina. Makanya diguncang oleh Allah dengan gempa bumi. Ini kok sombong benar lagi. Ketahuilah kalau Allah mengguncang Jogja karena berzina dan karena pemabuk, Cirebon pun harus diguncang hari ini sudah. Akan tapi pandanglah bahwasanya ahli iman yang ada di Jogja akan diangkat derajatnya oleh Allah. Adapun ahli maksiat, ahli orang yang tidak beriman, akan dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Kadang kita itu sering komentar yang enggak enak. Tapi kepada diri kita sendiri, kalau kita terima musibah, langsung bahwasanya ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini sebab aku diampuni oleh Allah. Jadi tetap prasangka baik terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala hal, apapun yang terjadi tentang musibah, kalau kanan dapat rezeki, kalau kiri hilang duitnya. Percaya, hilang betul duitnya. Ini kanan dapat rezeki, kalau kiri ini banyak, gitu loh. Jadi enak, jangan pusing. Oh, ini macam-macam ini. Kalau ibu-ibu di kampung itu membuat cerita aneh-aneh itu. Tapi tidak ada yang ngaji di sini begitu tuh. Kalau masih ada kelewatan, sudah berkali-kali disebutkan masalah ini. Ada lagi namanya tasya'um dan juga tatayur. Tatayur itu adalah mungkin ibarat dari tayir ya, dari burung itu. Oh, ada burung gagak, ada orang mati. Benar ada orang mati, karena setiap hari memang ada orang mati. Tidak ada hubungannya gagak dengan orang mati. Ada, kalau ada burung ke sana, wah ini rezeki banyak ini. Kenapa suudan kepada Allah? Gara-gara ada ular lewat di jalan balik ini. Kenapa ada ular lewat? Kata Primbon, kalau kita lagi berjalan ada ular lewat, ini berbahaya, balik lagi. Ya bahaya kalau kamu tabrak ularnya, biar lewat dulu, karena ular tidak punya jalan sendiri. Pinjam jalannya orang sesaat, setelah dia lewat, ini jalan selesai. Nabrak kucing bingung, langsung bajunya dibungkus untuk ngafani. Kalau nabrak kucing dipinggirin, dikubur, ditanam, biar tidak ganggu orang. Ada pun bajumu tetap dipakai. Kalau tidak senang sama baju, sedekahkan ke orang, dikasihkan sama kucing, mubadir, haram. Tidak usah dimasukkan, ya bajunya. Ada orang yang aneh-aneh keyakinannya itu. Ini jadi suudzon enggak. Jadi prasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kejadian-kejadian di masyarakat kita semacam itu. Apa ini tadi? Mau pergi harus membawa orang lain. Malah ketahuilah, jika di dalam keluar di mobil itu adalah ada anak perempuanmu dan sebagainya, hendaknya kau jauhkan dari orang lain, biar terhormat di dalam mobil itu. Malah bawa orang lain, ganggu kehormatannya nanti. Ya, atau Tidak tahu ini cerita-cerita dari mana begitu. Jadi kalau kita pergi bawa orang lain, yang benar dari Nabi adalah hendaknya engkau tidak jalan sendirian, bawa dua orang menemanimu. Makruh kalau orang jalan sendirian itu. Sebab apa? Kalau mati nanti bingung siapa yang ngurus. Bahkan berjalan dua pun hendaknya bertiga minimal, seorang rombongan itu bertiga. Dan setelah itu kau jadikan satu imamnya. Sebab kalau bertiga itu, kalau seandainya kamu mati di pinggir jalan, yang satu merawat, yang satu ngasih kabar, gitu loh. Jadi ini contoh, seandainya kita tidak menginginkan itu, akan tapi hendaknya kita tidak berjalan sendirian. Itu betul, betul pendidikan dari Nabi, hendaknya kalau berjalan jangan sendirian. Tapi tidak wajib. Sebab kadang kalau bawa rombongan kau pakai duit lagi kan. Mungkin duitnya pas-pasan ya saya. Tapi khusus ini kaum pria, kalau wanita hendaknya Anda terhormat. Jangan keluar kecuali ada yang menemani Anda dari kaum pria atau orang yang ada mahramnya, sehingga Anda terjaga di dalam perjalanan. Jadi enggak benar kalau harus pergi membawa orang, bahkan kalau itu ada Anda, anak laki-laki Anda, anak perempuan Anda, pinggirkan orang lain. Kenapa? Takut dia di dalam mobil nanti di saat ingin membuka baju dan sebagainya, membuka kerudung, dia tidak terganggu. Jadi enggak benar keyakinan-keyakinan semacam itu. Nah ini termasuk banyak lah kelakian keyakinan di masyarakat kita, aneh-aneh itu. Nggak tahu sumbernya dari buku kecil, buku primbon macam-macam itu. Kita perlu petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahlah, apapun yang terjadi husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian masalah dosa, masalah kesombongan. Jadi kesombongan itu adalah ada maratibnya, martabatnya. Sehingga sombong itu sebab kita putus dari Allah. Jadi sesuai dengan kadar kesombongan itulah dia putus dari Allah. Kalau sombong dikatakan batal hak menerima kebenaran. Sehingga orang itu putus dari Allah itu ada martabatnya. Ada martabatnya putusnya sesaat-sesaat. Sering maksiat kan putus dari Allah. Makanya nanti akan masuk neraka dengan saat putusnya itu. Sehingga dikatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak ada seorang pencuri waktu mencuri itu imannya ada, itu enggak ada. Pasti lagi dicabut imannya. Sehingga lalu melakukan kemaksiatan. Dan nanti dia menolak kebenaran yang ia ketahui sekalipun dia. Padahal dia tahu kalau ini kebenar. Lalu dilanggar. Patrul hak menolak kebenaran. Padahal ini dari Allah dan Rasulullah. Lalu dia melakukan kemaksiatan. Apakah akan masuk surga lagi? Tidak. Dihukum oleh Allah. Sesuai dengan kadar. Putusnya dengan Allah SWT. Sesuai dengan kadar dosanya itu. Sampai derajat menolak kebenaran yang paling agung. Yaitu mempercayai adanya Allah. Maka kafir dia. Di neraka jahanam selamanya. Nabi kafir nanti. Ada penolak kebenaran ya? Sering, mohon maaf. Ini karena kesombongan kita. Kurang tahu untuk dengan Allah. Kita tahu itu kebenaran. Dan kita sering terjadi pada kita. Kita ngerti itu adalah benar. Tapi kita masih ngelanggar. Itu haram, tapi kita masih melakukannya. Pernah atau tidak? Pernah. Kenapa itu semuanya? Putus kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Itulah. Kita ngerti kebenaran. Nah, itu hakikat kesombongan. Ya, enggak masuk surga dengan ini semuanya. Tapi Allah Maha Kasih. Tidak ada dosa kecuali akan diampuni, kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Asal seorang hamba itu istighfar. Mungkin hari ini kita sombong. Wah, saya sombong. Saya berandakan orang lain nih, orang kecil. Ada tobatnya. Kita berkasih sayang dengan mereka, terhapus itu semuanya. Akan tetapi orang yang mati membawa kesombongannya, dia di neraka. Sesuai dengan kadar kesombongannya tadi. Mulai dari kesombongan yang paling kecil, tempatnya di neraka. Karena nantang Allah dia dengan kesombongannya itu. Semakin gede, semakin lama di neraka. Semakin besar, sampai derajat sombong adalah tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Dia abadi di dalam neraka jahanam. Jadi tingkat kesombongan itu menjadikan dia putus dari Allah, dan putus kepada Allah tingkatannya macam-macam. Ada orang yang putus kepada Allah sama sekali tidak sambung, kafir. Syirik menyekutukan Allah. Ada yang putusnya kepada Allah sesaat-sesaat. Maksiat baik. Ada hitungannya di sini. Maka hendaknya kita memperkecil, jadi kesombongan. Makanya kita perlu memangkas terus. Sehingga diangkat sampai sebiji sawi pun akan menjadikan masuk neraka. Artinya harus waspada. Sebiji sawi menjadi sebab kita tidak selamat nanti. Menjadi kita sebab merasakan neraka jahanam. Dan jangan ngentengin. Pun di neraka pun akhirnya masuk surga. Oh jangan, itu masuk sombong lebih dahsyat lagi itu. Ngentengin surga, sombong lagi. Wah bakal lama di surga, di neraka, mengentengkan neraka. Lebih lama lagi nanti neraka. Tapi rasa takut kepada Allah, hukuman Allah, neraka Allah, maka di saat itu akan luntur kesombongan itu perlahan-perlahan demi perlahan, sehingga dia semakin sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dosa menjadikan orang di neraka, dan tidak ada dosa kecuali sebabnya karena kesombongan. Kalau orang tidak tahu melakukan dosa, dihukum atau tidak oleh Allah? Tidak dihukum. Tapi dosa yang dihukum oleh Allah, tak tahu dosa dia melakukannya. Lah itulah sombong. Maka ada martabatnya di situ. Termasuk diantaranya tadi dikasih tahu sama orang malah banyak hujah ini. Makanya kalau Anda melakukan kesalahan jangan banyak berhujah, sebab hujahmu itu kesombongan. Kalau Anda melakukan kesalahan tinggal merunduk di hadapan Allah, sujud, lalu beristighfar, yang banyak selesai kasusnya, beres. Al-insan mahyu khata'an lisan. Kita sering memang ada bakat di diri kita ini, bakat aku tuh. Anani manhajnya iblis itu memang disebarkan di dalam bangsa manusia itu. Anak. Iblis buatan anak khairu minhu. Dan awas hati-hati, kesombongan iblis ternyata bukan karena urusan dunia. Kesombongan iblis karena kebaikan yang pernah dilakukannya. Sehingga menjadikan dia merendahkan manusia. Iblis itu sampai dikatakan bukan bagian dari malaikat. Tapi karena ibadahnya yang banyak sampai digolongkan bersama rombongan malaikat. Tidak ada tempat yang diciptakan Allah kecuali pernah digunakan sujud oleh iblis. Jangan sampai kalau kita bicara Qarun, kesombongan itu muncul hanya karena kekayaan saja. Tidak, kesombongan bisa saja karena kebaikan yang dilakukan lalu merendahkan orang lain. Iblis ahli ibadah, di saat sujud suruh sujud sama Adam, berat. Loh, saya suruh sujud sama Adam. Adam ini belum punya kebaikan. Saya sudah puluhan ribu tahun sujud sampai aku diangkat oleh Allah jadi rombongan malaikat. Suruh sujud sama Adam, sorry deh. Nah kan, perintah dari Allah, sorry. Tidak mau sujud. Itkulna li malaikat isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Suruh sujud sama Adam, sujud kecuali iblis. Aba wastakbar. Karena dia merasa, saya itu lebih berhak untuk disujudin. Kok malah suruh sujud? Ini enggak masuk akal. Gue kan kiai ini kan, gitu maksudnya itu. Ustaz nih saya ini. Kok suruh merunduk begitu? Enggak deh. Jadi kebaikannya suruh jadikan dia sombong. Akhirnya disuruh keluar. Di saat dimarahi pun malah berhujah. Tidak, mohon maaf ya Allah, ya betul saya salah. Tidak, berhujah di depan Allah. Ana khairul minhu. Aku lebih bagus dari dia ya Allah. Loh, gara-gara apa? Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Siapa yang mengatakan api lebih bagus dari tanah? Dari mana hujahmu hai iblis? Hujahnya orang sombong kadang tidak masuk akal ya. Orang sombong dengan kekayaannya. Padahal dia itu di rumah enggak boleh makan, enggak boleh tidur di AC, sudah dia. Tapi kan mana ada orang kaya kalau jalan sudah kaya, masya Allah lah. Tapi di rumahnya nggak boleh pakai AC, makanannya pun dipilah-pilah, nasi nggak boleh, air dingin nggak boleh, padahal kulkasnya gede-gede. Itu ada. Tapi kalau jalan sudah kaya punya dunia, sombong. Padahal belum mati pun banyak dunia yang sudah dia dinikmati. Semoga kita menjadi orang di dunia ahli surga, yang diberi oleh Allah kekayaan, semoga kekayaannya menghantarkan ke surga. Yang sempit rezeki semoga dilapangkan oleh Allah. Dijauhkan dari kesombongan. Wallah a'lam bisawab. Baik Bu ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari media sosial. Ada dua penanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat kita Rikat dari Eropa. Bu ya, saat ini tinggal di negara Eropa, tepatnya di negara Swedia, dan saat ini masuk musim panas. Waktu maghrib di sini pukul 21:15, waktu isya pukul 24:00, waktu subuh pukul 2:00. Yang saya tanyakan, apakah boleh sholat duhur di jamak qasar pada waktu asar? Sebentar, waktu subuh jam berapa? Waktu subuh pukul 2:00. Tidak, diulangi, waktu maghrib jam berapa? Waktu maghrib pukul 21:15. Terus? Waktu isya pukul 24:00. 24, 3 jam ya, kemudian, terus? Ya. Waktu subuh pukul 2:00. 2, berarti hanya 6 jam malamnya, 4 jam malamnya. Terus? Yang ditanyakan, apakah boleh sholat duhur di jamak qasar pada waktu asar ketika saya pulang kerja, dikarenakan tidak ada musholat dan ruang khusus untuk sholat dan di lingkungan kerja saya, non-muslim semuanya. Dan apakah boleh juga sholat maghrib dan isya di jamak qasar berhubung waktu isya sudah hampir tengah malam dan saya dalam keadaan ngantuk, Bu ya? Baik, bismillah. Satu lagi ya. Satu lagi dari sahabat kita Putra, beliau tidak menyebutkan alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, perkenalkan saya adalah seorang dokter muda. Seringkali saya menemukan bukti bahwa Islam adalah agama yang logis. Agama logis dan sehingga banyak sekarang berbondong-bondong penganut agama non-Islam masuk Islam. Yang masih menjadi pertanyaan terbesar saya adalah bagaimana Allah diciptakan, sedangkan dalam surat Al-Ikhlas ayat 3 dinyatakan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Secara logika, bagaimana dapat terjadi? Terima kasih Buya, semoga jawaban Buya membuat kami menjadi beriman dan bertambah Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Eropa, malam harinya cuma 5 jam. Dibagi antara maghrib, isya dengan subuh. 6 jam lah total. Siang harinya berapa? 18 jam ini. Mungkin yang lebih tepat tanya tentang puasanya, bukan masalah sholatnya. Tapi terlanjur dia punya masalah sholatnya. Tidak diperkenankan Anda mengkosor selagi Anda di rumah sendiri, di lingkungan sendiri. Tidak ada perkenan untuk mengkosor. Sebab kosor harus Anda berada di perjalanan. Di perjalanan jauh. Anda tidak bisa mengkosor kecuali Anda di dalam perjalanan yang tujuan Anda tidak kurang dari 84 kilo. Itu mengkosor. Baik. Adapun masalah menjamak, orang bisa saja menjamak jika memang yang kedua adalah jika urusannya sholat musolanya adalah repot, Anda tidak harus sholat di musola. Anda bisa sholat di gudang Anda. Bahkan salah satu sahabat kita yang ada di Jerman sholat di toilet. Hanya kami himbau, ngapain kamu masih maksain kerja sholat pun harus di toilet? Cuman selagi masih ada kontrak kerja, sholatlah di toilet. Bahkan ada lagi, dia kerja, kalau izin sholat dilarang, tapi kalau izin rokok boleh. Ya sudah, izin rokok bohong untuk sholat. Ini memang ada aneh, ini ada. Memang bukan agak, yang salah adalah siapa? Kenapa kamu ngambil pekerjaan di tempat orang yang tidak beriman? Cuman bagaimana saya sudah di sini, Buya? Tetap kamu melakukan sholat di toilet. Di toilet. Lakukan sholat di toilet, sebab meninggalkan sholat adalah dosa gede. Sholat di toilet, dan toiletnya gede bagus, apalagi toiletnya gede bagus. Ya sudah, sholat di sana. Tahu kiblat selesai. Apa? Tempat itu bisa digunakan untuk sholat dimanapun Anda berada. Selagi Anda bisa berjamaah di masjid dan musola, ahlan wa sahlan, itu sebuah kebaikan, kemuliaan yang luar biasa. Akan tetapi kita biasa, Anda bisa saja di mana saja. Di rumah Anda, di dapur Anda, di sawah Anda, di tempat kerja Anda. Sholat tepat waktu. Baik. Dan tidak perlu dijamak dan tidak perlu dikosor. Karena sebetulnya normal, tidak ada masalah. Apalagi antara duhur dengan asar jauh sekali. Antara duhur dengan asar panjang. Mungkin kalau tidak salah itu ada 5 jam, 4 jam duhur. Ya ada, enak aman, waktunya panjang. Waktunya panjang, jadi sholat duhur nanti bisa panjang, kita istirahat nanti. Jadi kalau masalah mengkosor tidak ada, karena Anda bukan berada di dalam sebuah perjalanan. Adapun masalah menjamak itu mudah. Cukup Anda berada di dalam sebuah perjalanan yang Anda repot, takut kehilangan waktu, maka Anda pun sudah boleh menjamak. Termasuk ada salah satu buku yang kami hadirkan tulisan tentang bagaimana mengantisipasi orang-orang agar tidak meninggalkan sholat selagi mereka di dalam perjalanan, khususnya Jakarta yang kalau tidak macet itu bukan Jakarta. Ini jadi adalah kerjaan macet setiap saat. Maka di situ ada kemudahan. Lakukan jamak. Lakukan jamak di saat Anda menduga di sana bakal macet. Sholat duhur sama asar, takut asarnya hilang. Atau kita berangkat jam 10, tak tahu jam duhur, ya waduh, di mana nih kita di tol macet, ada tabrakan ini. Duhur bakal hilang, jamak takhir tidak apa-apa. Biarpun tidak sampai tujuan yang 84 kilo, ada pun masalah jamak adalah mudah. Kemudian permasalahannya adalah, kalau siang tidak masalah. Anda yang dimasalahkan adalah isaknya malam. Isaknya malam, kalau saya harus nunggu isak, ya kan? Nanti kelamaan antara maghrib dengan isya jauh, atau saya tidak sempat tidur sebab habis maghrib isya, habis isya nanti langsung subuh, terlalu mepet. Bagaimana? Tidak ada alasan. Kenapa? Apa yang menjadikan Anda susah? Anda tidur, istirahat sampai dibangunkan oleh Allah untuk sholat isya menjelang subuh, kalau memang jaraknya panjang atau jaraknya pendek. Jadi sholat, adapun yang boleh menjamak nanti adalah jika memang betul-betul Anda dengan kesibukan Anda yang tidak mungkin Anda melakukannya sehingga waktunya bisa hilang, boleh. Tapi kalau Anda masih mungkin, Anda bisa sholat maghrib pada waktunya sambil nunggu, tidurlah. Tidur, ada tidur. Dengan niat dibangunkan bekernya di saat saja, sempat. Jadi, kalau masalah masih di rumah, tidak ada alasan untuk itu semuanya. Biarpun ada misalnya dari Imam Qoffal Asy-Syafi'i, kemudian juga Ibnul Mundhir, kemudian ini dari Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, Jika Anda merasa kerepotan, Anda boleh menjamak. Jika betul-betul, Anda boleh mengikuti pendapat ini. Tapi ini pun katanya tidak boleh menjadi kebiasaan. Kalau pulang ke Indonesia, normal lagi. Jadi yang penting Anda jangan meninggalkan sholat. Sebisa mungkin Anda tepat waktu. Tapi kalau betul-betul misalnya Anda agak pusing, Anda sakit. Wah, sakit boleh menjamak sholat. Anda pusing kalau saya habis sholat maghrib, nanti tidur, bangun lagi, belum tentu. Kadang-kadang hilang subuh saya. Ada sedikit pusing, capek, jamak. Karena ada sebabnya. Tapi kalau normal, seger, masih bisa bangun. Kalau Anda jamak, jangan khawatir Anda main-main. Mengambil pendapat yang mudah hanya untuk main-main. Jadi kalau Anda ada tanda-tanda capek, ada pusing dan sebagainya, jamak maghrib dengan isya. Dalam keadaan seperti itu di negeri Eropa itu. Kalau di Indonesia Raya mah enak. Waktunya luas antara maghrib dengan isya, kemudian isya dengan subuh sangat jauh. Jangan dilakukan di negeri kita ini. Biarpun itu adalah pendapat Imam Qaffal Asy-Syasi, Ibnu Al-Mundzir, Imam Ahmad Ibn Hanbal, boleh kita menjamak dalam keadaan repot semacam itu. Kayak tadi itu. Ini adalah pendapat ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan harus di dalam bepergian yang jauh. Akan tapi ketahuilah, kita itu perlu mempermudah. Yang penting jangan menjadikan kebiasaan. Kesimpulannya, jika Anda ada tanda-tanda yang membahayakan Anda bakal kehilangan isya di saat tidur, Anda boleh menjamak. Sudah, selesai. Anda khawatir tidur, hilang nanti tambahan, karena Anda pusing sakit, maka Anda langsung menjamak dengan maghrib, kemudian setelah itu, Anda tertidur. Selesai. Anda tidur. Tapi kalau Anda masih seger-seger aman, jangan dilakukan itu semuanya. Kalau ternyata seger buger aman kok kebablasan, Anda tidak dosa. Kenapa? Orang ketinggalan sholat karena tidur dan dia niat untuk bangun, maka ini tidak dosa. Yang jadi masalah adalah sengaja. Saya mau tidur biar nanti kehilangan sholat. Ini kurang ajar namanya. Baik ya. Ini adalah masalah yang pertama itu. Ada lebih penting lagi adalah masalah puasa. Sebentar lagi masuk bulan puasa di Eropa. Jika puasa Anda tetap mulai dari terbitnya fajar waktu subuh sampai jadi jam 2 malam Anda mulai berpuasa. Jam 9 malam Anda mulai berbuka. Top ini ya. Anda puasanya tetap seperti itu. Oh berat bu ya. Loh masalah berat lain cerita. Jika Anda ternyata di dalam perjalanannya enggak kuat, karena tidak kuat boleh batalin. Tapi tidak boleh dari awal langsung makan. Saya enggak kuat nih, mau makan aja deh dari pagi. Haram itu dosa. Anda coba dulu untuk berpuasa. Jika ternyata Anda keberatan, baru nanti boleh berbuka. Anda enggak kuat, ya Allah. Jam 4 sore, di Indonesia sudah buka. Sudah mulainya jam 2 lagi sahur saya. Saya jam 4 ini lemes. Boleh berbuka karena Anda tidak kuat. Kemurahan dari syariat Nabi Muhammad. Tapi tetap puasanya adalah mulai terbit fajar sabik, subuh, sampai maghrib. Gak ada korting. Buya, boleh gak maju sedikit asar buka? Nah, boleh. Gak ada ya, itu masalah puasa. Cuman ada kemurahan di saat Anda sakit atau Anda tidak mampu. Tidak mampu betul. Dan itu antara Anda dengan Allah. Termasuk ada orang lagi bekerja. Tapi di saat bekerja itu kunang-kunang kuyang. Tukang becak, ada yang bertanya. Gimana bu ya, saya tukang becak selalu gak kuat. Bolehlah saya berbuka puasa. Anda tidak boleh berbuka puasa dari pagi. Tapi kalau di tengah becak kok Anda mau pingsan, boleh makan. Dari awal diniati. Wah ini kacau, gak boleh. Jadi di tengah perjalanan, karena Allah yang berikan kekuatan, bisa saja sehat. Bahkan bukan itu saja, tiba-tiba kita lagi puasa di tengah perjalanan, biarpun enggak kerja, kok lemes, kunang-kunang, pusing, enggak kuat. Ada kemurahan, maka boleh berbuka. Karena itu termasuk jenis orang kayak kena penyakit. Wallahu a'lam bisawab. Adapun yang kedua adalah apa tadi? Mengenai bagaimana Allah diciptakan, Bu ya. Baik, ketahuilah, budaya untuk mengakal-akalkan agama adalah budaya membahayakan. Agama tidak bertentangan dengan akal, akan tapi tidak semua dalam agama akalmu bisa faham. Kita harus ngerti itu. Dan ketahuilah bahwasanya kajian ilmiah punya fungsi untuk mendukung keimanan. Tapi jangan kau bangun keimananmu dengan kajian ilmiah. Engkau akan tersesat. Keimanan adalah sesuatu yang sudah jelas. Ada sekarang ada orang tergiur dengan penemuan. Jadi kalau bicara keimanan selalu dengan penemuan, kajian ilmiah, tentang medis, tentang ini. Jadi membangun imannya dengan penemuan ilmiah, bukan iman tidak dibangun dengan kajian ilmiah. Tapi ingat, kajian ilmiah jika itu benar, akan mengukuhkan keimanan. Tapi tidak boleh membangun keimanan dengan kajian ilmiah, dengan penemuan-penemuan itu. Kadang penemuan itu salah. Apakah nanti setelah itu iman yang disalahkan? Penemuannya yang salah. Oh, kita ini gampang percaya dengan cerita-cerita. Ada orang ngebor melihat orang disiksa kubur, macam-macam. Ini Terus apa lagi? Jadi kita kadang-kadang gampang terbawa kepada informasi. Keimanan dibangun dengan lihat. Ini ada Al-Quran, ada bimbingan dari Ustadz mengajarkan tentang bagaimana untuk merenung ini semesta ini. Coba keimanan. Jadi memang Allah tidak bisa masuk akalmu. Tapi ketahuilah, untuk percaya Allah dengan akalmu bisa. Tapi Allah tidak boleh masuk akalmu. Allah yang menciptakan akalmu, bagaimana Allah akan masuk dalam akalmu? Enggak mungkin. Tapi akalmu bisa menerima Tuhan Allah. Contoh. Hanya orang gila yang tidak percaya akan. Jadi kepercayaan akan adanya Tuhan Allah ini adalah fitrah manusia. Semuanya mencari Tuhan. Itu fitrah manusia. Anda tidak menemukan sekelompok manusia di tengah hutan belantara kecuali ternyata mereka juga ternyata mengakui adanya Tuhan. Biarpun salah alamat. Apakah Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan matahari, Tuhan bintang, Tuhan lautan, Tuhan Nyi Roh Kidul, segala macam misalnya. Ini adalah mereka mempercayai sebab fitrah manusia semacam itu. Cuma karena tidak mendapatkan petunjuk syariat, maka salah alamat Tuhannya tiga, Tuhannya manusia. Dan tapi fitrah manusia mencari itu Tuhan. Dan meyakini akan adanya Tuhan, ini adalah kesempatan orang berakal. Hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Ketahuilah bahwasanya. Dari sederhana saja. Bagaimana ahli akidah menanamkan keimanan. Allah bukan materi, Allah bukan semesta, Allah bukan matahari, Allah bukan bintang, Allah. Pokoknya yang kau saksikan dan kau rasakan dari semesta ini, Allah tidak kayak begitu. Selesai. Lalu kayak apa? Lah, di saat kau mengatakan Allah kayak apa, tidak masuk di akalmu dan tidak masuk dalam rasamu. Maka saat itulah imanmu ada. Tapi Allah harus ada. Dari mana saya percaya Allah ada, saya tidak pernah melihat. Jangan sombong kamu. Hanya ini berbahaya kalau orang sombong, saya hanya patuh kepada, saya akan mempercayai sesuatu, jika sesuatu itu sudah saya buktikan secara akal, secara akademis, secara riset. Ini orang gila baru, nanti muncul orang gila baru. Orang bisa percaya tanpa harus adanya riset. Tapi cukup dengan berita. Saya pernah membuat satu contoh. Ada anak muda yang katanya anak cerdas, anak kampus. Yang sok bicara dengan akal. Mungkin dia adalah sarjana falsafat, anggap saja. Falsafat tapi falsafat, bukan falsafat agama. Sehingga dia pokoknya semua ini bisa dipahami oleh akal. Merasa dirinya cerdas. Sehingga suatu ketika ada rombongan dokter. Rombongan dokter itu memberikan satu pengarahan tentang obat-obat, kesehatan dan sebagainya. Cuman untuk membersihkan apa itu ada satu gelas, satu botol itu putih kayak air kemasan. Cuma dikasih tahu, "Woi anak-anak, ini jangan kamu minum loh ya, awas loh ya. Ini air keras ini. Kalau kamu minum nanti ususmu brodol putus nanti." Kasih tahu. Ada mahasiswa yang katanya paling cerdas. "Sorry dokter, mohon maaf. Saya tidak akan bisa percaya kecuali semuanya sudah saya coba." Nah, ayo coba. Masa percaya saja harus nyoba. Yang lain selamat, dia kok yang gila tadi. Ya sudah, silakan riset, lakukan uji coba. Minum dulu, baru kalau selamat mati keper-keper kau ngomong percaya. Enggak perlu mempercayai bahasanya air keras ini bahaya, harus dicoba. Cukup yang ngomong seorang dokter, orang bisa selesai. Kenapa harus nyoba? Gila dia akhirnya. Makanya kadang-kadang orang mengandalkan akalnya malah terjerumus. Saya tidak akan percaya Allah. Saya tidak melihat Allah, gimana saya percaya Allah? Ente sangat mempercayai sesuatu yang tidak ente lihat kok. Ada suatu ketika dialognya orang. Ya orang yang sok cerdas, dasar kamu ini tidak percaya kecuali bisa dilihat, saya indera dengan mata kita saya ini. Dasar kamu ini gila, tidak punya otak sehingga tidak punya iman. Siapa bilang saya gila tidak punya otak? Loh, kamu percaya punya akal? Bingung dia, mau ngomong iya, nanti ditanya akalmu di mana nanti coba. Kayak apa warnanya kan? Dia percaya kalau kau punya akal. Bahkan banyak hal yang kita ibu tidak harus dengan indera kita. Ada sesuatu yang kita rasakan, tapi tidak dengan indera kita. Begitulah Allah berikan tahu kepada kita. Contoh, kita hanya selama ini tahu indera yang lima kan? Apa? Indera rasa, indera ini dan sebagainya. Agar tapi pernahkah seorang ibu tiba-tiba waktu anaknya lagi mondok, tiba-tiba ingat anaknya kangen, pengen ketemu? Kangen. Nah, kangen dengan indera yang keberapa itu? Sekarang ini sudah terlambat ngajinya Buya kepanjangan. Anda sudah kerucuk-kerucuk perutnya, lapar. Ayo, dari indera mana itu? Lapar, apakah dari indera kulit? Pokoknya saya lapar. Enggak lapar, enggak percaya. Ini urusan ini. Banyak kita itu tidak dengan indera ini. Orang kalau hanya mengandalkan akalnya malah berbahaya. Sekarang bagaimana kita percaya akan adanya Tuhan Allah? Allah ada dan yang menciptakan semesta. Untuk mengetahui akan adanya Allah, kita tidak perlu harus melihat. Sebab kita bisa sangat mempercayai sesuatu tanpa harus kita lihat. Ini kajian ilmiah. Agar akal bisa nerima tanpa harus Allah masuk di akal kita. Contoh, saya melihat ini adalah laptop atau tablet ini. Siapa yang percaya bahwasanya tablet ini enggak ada yang buat? Pasti gila dia. Ini ada yang membuat? Dari mana ente tahu yang membuat? Ente tahu yang buat? Ada. Siapa yang buat? Manusia apa dan sebagainya. Anda tidak pernah tahu yang membuat, tapi Anda yakin pasti ada yang membuat. Begitulah, karena ada bukti. Inilah adalah dialog ringannya seorang badui, seorang pegunungan. Waktu ditanya, apakah kau percaya akan adanya Allah? Ya gimana saya tidak percaya adanya Tuhan Allah, Sang Pencipta. Dari mana kamu tahu? Kalau ada kaki melangkah, bekas kaki, tadi ada orang. Kalau ada kotoran unta, berarti ada unta. Masa ada semesta kayak begini, kok ada yang enggak ada yang menciptakan? Pasti orang itu gila. Loh. Jadi semua semesta ini berangkat dari satu yang kecil. Ini ada yang menciptakannya. Kelegar, meja ada yang menciptakannya. Gedung ada yang membuat. Baik, setelah gedung adalah bumi. Semuanya. Jadi setelah pelebar bumi semesta rangit. Dan alhamdulillah itu, biarpun ada orang ngaku Tuhan kayak Fir'aun, itu sebenarnya kita tetap mudah mengimani. Fir'aun itu waktu mengaku Tuhan pun tidak pernah berani berkata kalau matahari itu aku yang menciptakannya. Tidak pernah. Ayo, siapa yang menciptakan matahari? Profesor siapa? Thomas Alva Edison? Bukan. Siapa yang menciptakan matahari? Tidak ada. Lalu siapa yang menciptakan? Nanti ada mulai kegilaan baru lagi. Ya, semesta ini terjadi karena ya, evolusi original, karena pokoknya membuat sebuah proses ini sampai ini lah, pusing. Oh baik, kalau urusannya proses, jadi ini kayak satu orang pergi ke tengah hutan, tiba-tiba ada rumah cantik di situ. Gimana ada rumah cantik di sini, antik bagus dan sebagainya, bukan di hutan, sebuah rumah cantik bagus. Tak tahu apa juru kuncinya berkata, ini rumah terjadi adalah karena proses alam, angin bertiup membuka jendelanya. Kemudian ada hujan rintik-rintik membuat barisan genteng. Wah ini orang pada berkata yang lagi melancong ini. Wah ini gila ya ini. Kalau ada rumah itu ada yang membuat. Begitulah. Jadi semesta ini ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan adalah Allah. Kemudian pertanyaan, bagaimana siapa yang menciptakan Allah? Lah kalau Allah diciptakan maka bukan Tuhan Allah. Allah adalah yang menciptakan dan tidak diciptakan. Allah yang menciptakan. Dan Allah yang menciptakan semuanya dan bukan diciptakan. Kalau Allah diciptakan maka bukan Allah. Sebab yang menciptakan Allah lebih hebat lagi. Lalu yang menciptakan lagi siapa? Ada menciptakan. Mana? Bukan Allah, bukan Tuhan. Tuhan Allah adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu Tuhan kita Allah. Lah keyakinan Tuhan harus punya anak dan bapak ini kan karena kita berurusan dengan agama lain. Tuhan kita Allah yang menciptakan semuanya. Yang menciptakan Sayyidina Rasulullah, yang menciptakan semesta, yang menciptakan Siti Maryam, yang menciptakan Sayyidina Isa alaihissalam. Tuhan Allah menciptakan dan tidak diciptakan. Ini adalah masalah keimanan. Sebenarnya pembahasannya panjang, masalah akidah itu nanti. Jadi Allah, kadang-kadang pertanyaan begini, pertanyaan unik. Lah kalau Allah, Allah kan Maha Kuasa. Apakah Allah mampu menciptakan Tuhan lagi? Ini pertanyaan. Sebab kekuasaan, padahal sudah jelas kekuasaan Allah itu tidak akan berurusan dengan sesuatu yang mustahil. Berarti pertanyaannya yang salah. Kalau kita bicara yang berterbang adalah burung. Kalau ada belut terbang pasti aneh kan begitu. Aku akan menyaksikan belut berterbangan ini. Enggak ada. Karena belut tidak terbang. Tidak umumnya belut terbang. Jadi salah bertanya. Jadi kalau kita menanyakan tentang Allah, kalau dengan bahasa manusia salah. Allah yang menciptakan manusia, menciptakan makhluk. Dan mungkin bagi yang bertanya itu bisa secara langsung nanti diskusi, kita mengambil pelajaran akidah. Waktu kita bicara tentang wujud Allah, bisa diambil rekamannya, kita bahas tentang detail bagaimana meyakini akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang semua keyakinan ini ternyata sudah ada di otaknya para filosof-filosof dari masa ke masa. Tidak ada satu filosof pun kecuali mempercaya adanya Sang Pencipta, cuman bedanya mereka tidak tahu kalau Sang Pencipta itu namanya Allah dan tidak akan kenal Allah kecuali dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat-sifat Allah adalah Maha Tunggal, tidak bukan seperti manusia, tidak seperti apapun dari makhluk, yang itu diajarkan oleh sifat-sifat Allah. Maka itu tidak bertentangan dengan akal. Jadi adanya Allah tidak bertentangan dengan akal. Justru kalau Allah berciptakan itu bertentangan dengan akal. Kalau Allah diciptakan akal tidak bisa nerima. Katanya Tuhan Allah yang menciptakan. Bagaimana kalau diciptakan? Berarti kalau diciptakan sama dengan yang diciptakan yang lainnya, maka bukan Allah lagi. Apakah setiap pencipta bisa jadi Tuhan? Oh tidak, kalau setiap pencipta jadi Tuhan ya kan ini, tapi pencipta yang jadi Tuhan adalah pencipta yang tidak di diciptakan, itulah pencipta yang jadi Tuhan. Kalau pencipta, tidak semua pencipta jadi Tuhan. Menciptakan karya, membuat kursi dan sebagainya, tidak jadi Tuhan. Karena apa? Dia masih diciptakan. Maka yang menjadi Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan detail insyaAllah. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Ingat kaidahnya, imanmu tidak harus dihubungkan dengan urusan akalmu. Tapi yang jelas, akal tidak bertentangan dengan agama sama sekali. Dan ingat, iman jangan dibangun dengan penemuan-penemuan baru dan kajian ilmiah. Akan tapi, kajian ilmiah hendaknya untuk mendukung keimanan. Dan antara keimanan tidak bertentangan dengan kajian ilmiah. Kapan terjadi pertentangan antara kajian ilmiah dengan keimanan atau kajian ilmiah dengan syariat? Maka ketahuilah, kemungkinan salahnya adalah yang pertama, kajian ilmiahnya tidak benar. Yang kedua, atau pemahaman kita kepada Al-Quran tidak benar. Tidak mungkin Al-Quran itu salah. Ini adalah insyaAllah yang pembahasan dalam akidah. Nanti insyaAllah di Ramadan kita belajar akidah setiap pagi. Nanti setiap pagi akidah ini penting supaya kita tidak salah dalam beriman. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhulna, wa'afina wa la tumridna, wakrimna wa la tuhinna, wathirna wa la tuthun alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami ya Allah dengan ketawaduan ya Allah. Muliakan kami dengan kau jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang tawadhu ya Allah, dan berikan kepada kami bimbingan untuk tawadhu. Dan kami mohon apapun yang kau berikan kepada kami, jangan sampai menjadi kami sebab sombong ya Allah. Ya Allah, sebab kesombongan adalah karuniamu. Ada yang kau beri harta menjadi sombong, ada yang kau beri ilmu menjadi sombong, ada yang kau beri nasab baik menjadi sombong, ada yang kau beri pangkat menjadi sombong. Akan tapi kami mohon, siapapun yang kau beri kebaikan, kemuliaan itu ya Allah, jangan sampai mereka sombong dengan itu semua ya Allah. Dan jadikan hati kami hati yang insaf, mudah menerima kebenaran ya Allah, datangnya dari manapun ya Allah. Kami takut jika kami menolak kebenaran, kami akan digolongkan kepada orang-orang sombong yang tidak akan masuk surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jaga iman kami ya Allah, jaga iman kami ya Allah. Jadikan hawa nafsu kami ya Allah, jadikan hawa nafsu kami, akal kami tunduk kepada syariat kekasih Ibu Nabi Muhammad. Jangan sampai hawa nafsu kami patuh dengan akal kami, dan jangan sampai akal kami patuh kepada hawa nafsu kami. Jadikan kepatuhan kami adalah kepada syariat kekasih Ibu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, perkumpulan ini perkumpulan yang mulia. Ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan seperti Engkau kumpulkan kami saat ini Allah. Jaga dan jaga dan jaga hingga kelak Kau kumpulkan kembali di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah. Tadi Allah, ada hamba-hamba-Mu yang mencari keimanan. Kami mohon kuatkan keimanan di hati mereka ya Allah. Berikan pemahaman yang benar ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah Kau beri keimanan, jaga keimanannya. Jangan Kau cabut ya Allah dengan apapun yang terjadi dari permasalahan-permasalahan. Jangan sampai muncul keraguan-keraguan di hati kami ya Allah. Tsabbit ya Rabbana qulubana ala dinik. Kuatkan iman kami dalam beragama ya Allah, dengan agama yang Kau ridai, agama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami adab dan tata krama kepada guru-guru kami, berikan kepada kami adab dan tata krama kepada orang tua kami, berikan kepada kami adab dan tata krama kepada anak-anak kami, berikan kepada kami adab dan tata krama kepada murid-murid kami, berikan kepada kami adab dan tata krama kepada sesama kami ya Allah, ya Allah, dengan akhlak yang mulia, akhlak kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon para santri-santri kami, anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah, santri-santri ahli surga dengan ilmu yang manfaat. Dan para orang tua mereka ya Allah, yang telah mengizinkan anak-anak mereka untuk menuntut kemuliaan ini, muliakan mereka. Jika rizkinya masih halal haram, mudahkan untuk mendapatkan rizki yang halal. Jika sempit, lapangkan. Dan kami semua yang sempit rizki, lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami semua. Dan kami mohon ya Allah, panjang umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. guru-guru kami Allah, sahabat kami dan pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad, para guru-guru mulia yang ada di kiri kanan tempat ini, di negeri ini, berikan kepada mereka bimbinganmu, kekuatan dalam berdakwah, berikan segala kemudahan ya Allah, dan jaga hati mereka dengan keikhlasan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, dan kami mohon jauhkan kami dari sebab kemaksiatan, dan kami mohon ampuni segala dosa kami, jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Sungguh kami tidak rela jika mereka berjuang, berjuang dan berjuang, akan tapi amal mereka tidak engkau terima. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang-orang tulus ikhlas ahli surgamu, orang-orang tulus ikhlas ahli surgamu ya Allah. Dan kumpul dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, dengan rumah tangga yang indah ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu. Jaga hati ya Allah para suami istri ini, sehingga mereka bisa saling mencintai karenamu. Yang belum menikah, jaga kehormatan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal penuh berkah dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami dengan mereka ya Allah di dalam khusnul khatimah ya Allah, ahli khusnul khatimah, mati dalam badan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Pengumuman untuk ibu-ibu, ada undangan nanti tanggal 27 Mei di sini, ada diundang di majelisnya Umi. 23, karena tidak ada pengumumannya. 23, ibu-ibu semuanya diundang untuk bisa berkumpul di sini untuk menyambut Ramadan. Akan berkumpul ibu-ibu yang dari Cirebon, dari Bandung, dari Batam, dari Jawa Timur. Nanti insya Allah kumpul di sini untuk kumpul-kumpul membahas tentang ini. Ada pengajian, setelah itu makan siang bersama di sini. Insya Allah ya, tanggal 23, hari Senin. Ini saja, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin hadirat, para pendengar radio dan juga para pemirsa Al-Baji TV dimanapun anda berada. Demikianlah pengajian kita di pagi hari ini. Kami sebagai pembacara mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.